Sip. Oke. Oh ya, asal untuk mungkin mungkin jadi buat informasi juga buat teman-teman dulu sih ini kalau siaran istilahnya siaran lah, siaran kita di Clubhouse Clubhouse di Clubhouse malam ini juga direkam dulu kita rekam untuk dokumentasi gitulah. Jadi mudah-mudahan teman-teman setuju juga kalau nanti bakal ikutan ngobrol suaranya jadi kerekam masuk ke dokumentasi kita gitu. Nah, balik ke yang tadi gitu. Kalau ngomongin Cloudburst sebenarnya dulu aku kayak pernah pengalaman ngobrol dalam dalam suatu ruang ruang yang mirip ya, ruang-ruang wawancara juga lah bisa dibilang gitu sama Cloudburst, khususnya waktu itu sama Okta gitu. Dan kayak ngomongin hal ini juga, tapi mungkin mungkin akan menyenangkan juga untuk ngomongin hal ini lagi dan sekaligus menyegarkan ingatan gitulah istilahnya, menyegarkan ingatan kita bareng entah dari teman-teman dekatnya Cloudburst yang ada di sini dan dari Cloudburst sendiri gitu sebagai kolektif musik gitu, sebagai band. Aku mau nanya, Cloudburst tuh sebenarnya apa sih gitu? Kenapa kenapa kenapa misalnya namanya Cloudburst, dan jadi ini pertanyaannya lebih kayak apa sih Cloudburst itu dan siapa sih Cloudburst itu kayak. Terus mungkin teman-teman Cloudburst bisa cerita gimana Cloudburst itu terbentuk dan kapan kapan waktunya Cloudburst itu terbentuk. Mungkin bisa cerita dari situ dulu sambil mungkin beberapa teman di sini itu tadi ada yang udah tahu bisa menyegarkan ingatan dan mungkin bahkan ada yang nggak tahu sama sekali ceritanya gitu. Gimana? Siapa yang mau cerita nih dari Cloudburst? Kalau dulu sih, Cloudburst kan dulu awalnya Andres nih. Andres tuh saya, Ukta, Buge, terus Rido, sama satu lagi Stefanus Adi Dingle itu. Terus dulu sudah sempat main beberapa kali, terus sempat bikin demo juga, demo 2014. Enggak, demo 2014 sih Cloudburst. Oh, demo 2012 apa ya? Persio kita 2011 berarti demonya 2010-an. Bersilang-silang ya timeline-nya ya. Terus-terus. Versi yang mana nih? Agak lupa sih, intinya waktu itu namanya Andres kan. Terus habis itu banyak orang bingung dikira Andres Jakarta kan waktu itu kan. Jadi waktu aku masih inget waktu main sama Gauss sama Rejected Kids itu first gig-nya Cloudburst, first gig-nya Andres di NM itu si ada apa, aku inget tuh Gauss itu nge-share flyernya acaranya itu Demolition 2 itu, kemudian Deng nanya dikira Andres di flyer ada Andres tuh, dikira Andres Jakarta gitu, aku masih inget tuh. Terus habis itu waktu main di launchingnya Here Today itu di mana Caribbean Cafe kalau nggak salah. Oh, berarti di itu main kedua ya launchingnya Here Today waktu itu ya. Oke. Main kedua kayaknya, nggak benar-benar main kedua. Nah, habis itu ada orang bingung juga waktu diupload di YouTube itu sama Andres Jakarta. Nah, habis itu aku sama Buke mikir kalau misal ganti nama aja gitu, ganti nama aja. Terus ya kami nyari nyari kata yang tepat lah buat buat band ini. Lagian juga waktu itu udah yang aktif tinggal aku, Buke, sama Rido itu, si Dingle, si Stefanus Adi itu udah agak nggak sering ikut latihan gitu-gitu. Oh, serius. Misterius. Itu makanya terus kayaknya perlu mending Andres udahlah gitu, kita bikin band baru aja waktu itu mikirnya gitu kan. Makanya terus masih inget nih Boga itu dia nyaranin nama dulu. Nyaranin nama itu salah satu karakter Dota gitu. Faceless Void kan. Oke, dari game ya. Game yang brutal game, juga gitu dari maksudnya. Game. Tapi terus habis itu kalau nggak salah tuh aku terus nyari kosakata itu, terus apa ya kata yang tepat buat ngambarin musiknya, terus ngambarin tema, ngambarin apa ya secara estetika itu, secara umum band-nya tuh kalau orang denger nama band-nya tuh udah langsung kebayang gimana musiknya. Jadi ya waktu itu kebayang kayak hujan deras gitu, kayak awalnya tuh kalau nggak salah aku mikirnya tuh kayak rainfall gitu-gitu yang hujan, intinya hujan badai gitu-gitulah. Terus habis itu ketemu ya Cloudburst itu, terus kayaknya juga simpel gitu dan orang langsung ingat kan, maksudnya ada kemiripan dengan bahasa Jawa klebes gitu. Jadi hujan deras terus basah itu, klebes itu basah kuyup. Iya, jadi nah, buat gitu, teman-teman sekedar info itu klebes itu bahasa Jawa ya, artinya basah banget, basah kuyup, kehujanan gitu. Terus gimana Mas Okta? Ya itu, terus ya udahlah, terus klebes itu, tapi dengan waktu itu udah personil baru gitu, udah ngajak si Londo Mahreza Edityo, itu dulu dia sempat ngeband sama Ridho juga waktu SMA, terus dia nyaranin gimana kalau si Londo itu. Nah, FJ itu, Londo itu kakaknya Edit Energi Nuklir. Oh, iya. Sama kakaknya drummernya Here Today. Siapa namanya? Abi. Wow. Itu. Jadi, nah itu terus ya udahlah kami mulai bikin materi, mulai bikin split 2014 tuh, bikin split sama bikin demo. Itu kan rekamannya bareng 4 lagu, yang Dead, The Bad Thousand Cuts, Warming Cabinet, sama Fragment. Ya udah habis itu, ya itulah. Mah kepanjangan jelasnya. Intinya itulah Cloudburst itu. Itulah. Jadi apa itu Cloudburst ya? Cloudburst itu ya Okta, Buge, Ridho, Yogi gitu. Jadi mungkin kalau misal sekarang ini ada personil yang keluar lagi, mending bubar aja lah Cloudburst lah. Udah, jadi bisa dibilang kayak sekarang ini udah paling nyaman gitu ya mungkin ya. Ya udahlah, bosen juga kalau harus mulai dari awal lagi. Gitu. Mulai nyari-nyari gitu lagi misalnya PR-nya ya, misalnya. Males penyesuaian lagi lah. Bener sih. Iya tadi udah, iya sih, kalau berarti bisa dibilang Cloudburst itu apa itu ya, rangkaian cerita itu tadi emang ya, gimana... dimulai dari unrest, terus ada pertemuan juga, oh ternyata ada kesamaan gitu sama nama band lain gitu misalnya, terus ada temuan, bahkan tadi ada cerita kayak oh terinspirasi dari game dulu, ada faceless void ya dari Dota, maksudnya kalau ngomongin musiknya Cloudburst yang brutal itu Dota juga game yang brutal gitu kan, maksudnya intinya kan di perang, di pukul-pukulan, di bunuh-bunuhan kayak gitu, dan itu tadi menarik juga sih menurutku kayak tiba-tiba aku baru dengar sekali ini juga sih, kok anehnya juga, maksudnya aku mengenal kalian agak lama gitu, lama dari beberapa waktu gitu, baru denger ini juga gitu, kalau oh iya Cloudburst itu maksudnya kayak ada awan-awan, kumpulan awan yang pekat, terus hujan, terus suasana mencekam gitu kali, maksudnya ada petir-petir segala macam dan kacau gitu ya. Dan ngomongin soal kekacauan nih, ngomong-ngomong tadi juga misalnya seperti dibahas kayak beberapa diskografinya Cloudburst ya, ada demo awal, terus ada split sama Warm Up, terus kemudian kalau nggak salah langsung ke album ya, Crying of a Broken Beauty, terus Saint Acrobat, dan sekarang ada yang udah hampir keluar semua yang hari ini udah keluar, salah satu singlenya Rainbow, yaitu dengan judul mini album ya, bisa dibilang ya. Ini nanti EP-nya ini judulnya Corridor of Chaos. Ngomong-ngomong soal kekacauan, kata kacau itu sendiri sekarang muncul kalau menurutku sih secara literal ya jadinya di mini album Cloudburst sekarang gitu. Nah, aku terus jadi penasaran gitu. Jadi sebenarnya Corridor of Chaos tuh tempat apa sih? Dan ini siapa nih misalnya yang ngusulin? Mungkin bisa diceritain juga sekaligus sama itu. Cuman nih ada Corridor of Chaos gitu. Cuman aku baru mendengarkan dan misalnya melihat visualnya gitu. Cuman kalian bisa ceritain nggak sebenarnya itu tempat apa sih si Corridor of Chaos ini? Corridor of Chaos itu jadi sebenarnya waktu saya tuh mikir judul EP ini kan sebenarnya memang nggak niat bikin EP kan, niatnya bikin album gitu. Tapi ya intinya ada suatu dan lain hal yang akhirnya menyebabkan albumnya ini agak ketunda lah, dan akhirnya jadi mungkin jadinya rilis tahun depan lah gitu. Jadi akhirnya buat sama anak-anak juga mikirnya ya udahlah bikin EP aja gitu. Waktu itu mikirnya jadi ada 5 lagu gitu, setiap lagu mewakili satu ruang gitu. Jadi kayak koridor itu kan terowongan dengan ruangan kanan kirinya gitu. Jadi setiap ruang itu melambangkan satu lagu gitu. Satu lagu menggambarkan satu ruang. Jadi mikirnya tuh kayak kalau tadi pertanyaannya apa itu Cradle of Chaos, ya sebuah tempat di mana terjadi kekacauan tapi tidak terus benar-benar tidak teratur gitu. Dalam artian apa ya, istilahnya order at chaos gitu, order of chaos gitu. Jadi kekacauan tapi memang dimaksudkan untuk kacau gitu. Jadi bukan kekacauan yang terjadi tiba-tiba atau apa, tapi memang dimaksudkan untuk kacau gitu. Jadi makanya dibuat ruang gitu kan. Ruang kan ada, maksudnya ada dinding gitu, ada batas. Oh iya, menarik, gitu. Menarik. Jadi apa namanya, batas. Jadi kekacauan yang memang dimaksudkan untuk kacau gitu. Jadi itu sih mikirnya Cradle of Chaos tuh. Jadi sebenarnya kemarin sih mikirnya kalau soal judul EP, malah mikirnya tuh yang track kelima besok, yang Chaos Bearer gitu. Yep, cuman yep. Kayaknya terlalu banyak pengulangan apa ya. Kalau misal judulnya Chaos Bearer terus kemudian ada track judulnya Cradle of Chaos tuh kayak nggak nyambung gitu loh. Kayak harusnya kan apa ya, album atau EP gitu kan, LP atau EP itu kan judulnya yang umum, kemudian khusus judul khususnya itu kan judul lagunya gitu kan. Kayaknya ya gitu sih mikirnya waktu itu, kayak gitu kemarin. Cuman ya aku jadi ingat sesuatu sih, ngomongin soal ini ada kekacauan yang di misalnya diatur sedemikian rupa gitu kan, ada kekacauan-kekacauan yang disengaja bisa dibilang diatur gitu, dan aku tuh ingat kan intentional chaos gitu. Dan aku jadi ingat satu hal yang menarik gitu, temuanku waktu beberapa waktu lalu melakukan suatu apa ya riset kecil-kecilan online gitu, mencoba salah satu apa, ngelihat arsip-arsip dari salah satu cult yang mungkin cult ya sebutannya, yang kita kenal, udah kenal banget pasti di Indonesia, namanya ini, aku jadi lupa nama resminya, ini Taman Eden dari Lia Eden. Itu menariknya pas tadi Okta kayak nyebut ada ruang-ruang kacauan itu di website mereka, itu aku jadi menelusuri website mereka, ngelihat-lihat arsip mereka gitu. Itu ada satu kategori namanya arsip. Kemudian di bawah kategori itu ada satu tempat namanya ruang kemarahan, ruang kemarahan. Jadi sebenarnya mereka menggunakan apa ya? Aku jadi keinget hal itu sih, kayak mungkin dan itu emang kayak intentionally masukin segala kekacauan di situ. Mereka seperti mereka di situ intinya melakukan arsip, bentuknya mulai dari screenshot website, clipping, terus screenshot website itu sampai yang ya dari berita online sampai kayak komen-komen di Facebooknya mereka gitu, yang isinya tuh cercaan buat mereka gitu, dan mereka kemudian menyebutnya sebagai kegiatan mengarsip, dan kemudian itu satu ruang itu dinamakan ruang kemarahan, yang mereka maksudkan memang buat semacam jadi ruang apa ya, ruang untuk mengelola kemarahan itu tadi, mengelola kekacauan itu tadi. Dan iya, itu menjadi mengingatkan pas kamu nyeritain hal itu, aku jadi ingat soal ruang-ruang kemarahan Lia Eden ini tadi ya. Ruang kemarahan Taman Eden tadi ini tadi ya. Yang menurutku juga menarik banget gitu, ada ya, kalau ngomongin metode juga mereka pakai nyebutnya kemudian arsip, itu yang menurutku kayak wow gitu. Waktu itu. Tapi iya, balik lagi soal apa, penataan kekacauan segala macam, kalau ngomongin Clubbers balik lagi gitu, mungkin dari kita semua juga berpendapat kayak gini ya, kayak dari musiknya aja gitu, liriknya selalu hal-hal bisa berbau dengan hal-hal yang berdarah-darah kayak gitu, atau isi kepala orang yang kayaknya teraduk-aduk dalam kepalanya aja nih, kayak nunggu meledak gitu, yang serba kacau gitu deh. Tapi itu juga yang pengen aku tanyain sih, kenapa kayak tema kekacauan itu jadi satu ruang gitu yang masih dipilih, masih dipertahankan gitu mungkin sama Clubbers, dan mungkin apakah berarti hal itu nyangkut sama awal pembentukan Clubbers sendiri ya? Oke, mau jawab katanya. Oke. Kenapa kok kekacauan itu dipertahankan sampai sekarang? Kenapa ya? Ya mungkin emang sesuai sama tema musik Clubbers ya, sama emang kita dulu emang sebenarnya dimulai dari kekacauan sih. Dulu emang kita berawal dari kekacauan, band-band kita yang lama sudah nggak aktif lalu kacau. Lotbers pikirkan itu, ah, bikin kaos kalian aja Lotbers. Dan logonya pun berdarah-darah, jadi emang si Okta juga sering nonton horor juga kan dia. Jadi maklumlah liriknya juga suka yang berdarah-darah. Iya, kayak gitu sih kalau dari saya. Mungkin dari Yogi itu atau Rido. Iya, teman-teman ada. Aku sebenarnya penasaran sih kemudian apakah sebenarnya kekacauan ini sebenarnya munculnya nggak cuma dari referensi musik aja gitu loh. Apakah ada pengalaman tadi kayak Mas Yuda nyebutin, wah ini karena pengalaman kekacauan ngeband gitu. Itu kan pengalaman fisik ya, pengalaman di luar referensi musiknya gitu ya. Pengalaman di luar referensi musiknya gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman lain ada yang cerita nggak? Kekacauan itu tuh kayak juga yang bikin, ya itu keluarnya jadi musiknya Cloudbirds, entah dari ya instrumen, yang secara instrumen atau mungkin secara lirikal gitu. Ada cerita lagi nggak dari situ? Pengalaman yang di luar musik ya. Jadi pertanyaannya itu apakah ada pengalaman di luar musik yang akhirnya berpengaruh dalam estetika Cloudbirds gitu maksudnya? Ngebentuk kekacauan itu sih. Mungkin kalau itu lebih jawabannya nganu sih, lebih umum. Kayak misal kami semua ini kan selain bermusik juga bekerja gitu. Jadi kayak misal si Boge ini kan kerjaannya ngisi bensin pesawat gitu. Atur, ngisi atur. Terus misalkan saya itu bikin robot gitu, misalnya software di dunia software gitu. Jadi apa namanya, yang kami lakukan ini kan hal-hal yang sebenarnya sangat monoton gitu loh, gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kayak misal ada tugas dari bos gitu, suruh bikin ini, terus kami bikin gitu. Ya itu kan hal yang gitu-gitu aja. Jadi mungkin kalau misal mau dihubungin itu, kenapa musiknya Cloudbirds mungkin tadi chaotic atau apa, atau selalu ganti time signature, selalu apa, sering ganti sukat, ganti tempo, itu karena ya kami suka dinamika aja mungkin ya. Jadi nggak nemu dinamika di dunia di luar musik itu, akhirnya kami memberi dinamikanya di musik gitu. Jadi karena sudah muak dengan hal-hal yang gitu-gitu aja, yang monoton gitu, pekerjaannya gitu-gitu aja, ya akhirnya yang bisa bebas berdinamika itu ya di musik gitu. Akhirnya dinamikanya Cloudbirds ya, karena tadi ada hubungannya dengan influence music, atau mungkin tadi Bu kayak bilang apa, stres karena band-band sebelumnya tuh nggak ada yang benar gitu. Akhirnya nemu itu tadi, kayak ini kekacauan tapi diatur tuh. Maksudnya kami mencoba ngeband yang dalam tanda kutip kacau tadi, tapi kami mengaturnya itu loh, mengatur agar tetap kacau itu. Jadi itu sih mungkin kalau mau dihubungkan lah. Jadi artikulasinya benar-benar kayak, aku ngeliatnya artikulasinya kejadian sekarang sih mungkin kalau secara cerita literalnya gitu ya, terjadi di corridor of chaos itu tadi. Ini kita mau masukin kayak gini. Maksud kita tuh kayak gini gitu. Dan apa, kalau ngomongin pengalaman di luar musik tadi juga mungkin mirip ya, kayak aku nggak tahu kata yang kupakai ini naif atau enggak gitu. Maksudnya kayak musik itu sesuatu yang kita percayakan berarti untuk bisa misalnya masukin dinamika itu tadi yang istilahnya stuck gitu. Stuck kalau di luar, waduh nggak ada perubahan nih misalnya, nggak ada sesuatu yang menghancurkan itu lagi gitu, nggak ada yang bikin gua gitu lagi kan. Terus yang ya mirip kayak tadi, aku ingetnya kayak cara gimana channelingnya si misalnya para pengikut Taman Eden itu tadi. Nanti coba dikoreksi ya kawan-kawan kalau aku agak lupa nama resminya waktu itu, tapi aku cukup excited pas nemu itu. Cara-cara channelingnya seperti itu, ada pengelolaan kekacauan di situ yang ya abis itu cara keluarnya beda-beda mungkin ya. Ada yang di sini jadi musik dan di situ misalnya jadi suatu cerita berdasarkan arsip gitu misalnya, dan yang lain-lain lagi gitu yang bentuknya macam-macam. Kalau ngomongin konteks kekaryaan nih dalam tanda kutip gitu. Masih ngomongin soal kekacauan nih. Aku yang sepengetahuanku nih ya, udah dua kali nih nama Bable Sagala gitu aku lihat di title track-nya albumnya Cloudbirds gitu. Untuk ngebantu urusan perekaman, mixing, intinya untuk urusan bentuk suara lah ya, jadinya yang bentuk suara. Yang salah satunya mungkin bisa dibilang selain orang-orangnya Cloudbirds sendiri, recordings-nya ini juga nyawanya gitu lah, nyawanya Cloudbirds gitu. Nah, aku jadi pengen nanya gitu, itu sebenarnya ada syarat-syaratnya nggak sih? Maksudnya kayak kenapa orang yang kita kenal nih, Mas Bable Sagala ini kayak memenuhi syarat gitu untuk masuk membentuk suaranya Cloudburst gitu. Kenapa kalian kayak mungkin ya bisa dibilang yakin gitu ya sama percaya sama Bable untuk ngebentuk, bantu ngebentuk suara Cloudburst? Dan emangnya itu apa, kalian apakah melihat kekacauan gitu di Bable gitu, jadi wah ya ini cocok nih masuk ke Cloudburst gitu? gimana oke, katanya mau jawab. Ya jangan selalu kacau lah. Kalau kita recording kan ada mixing kan, jadi nggak kacau juga. Oh iya bener. Ya kenapa milih di Watchtower dan Bable ya? Ya. Soalnya pengalaman dari dulu-dulu kita recording itu di beberapa studio, rata-rata operator itu kurang bisa diajak bekerja sama sih. Jadi kita pingin sound yang kayak apa, mereka kayak apa, itu nggak ketemu. Kalau di Watchtower sama Bable itu ya bisa koordinasi lah, bisa dengan dan kebetulan referensinya juga sama, jadi kita tidak begitu susah sih untuk buat koordinasi sama Bable sama Watchtower juga sih. Dan bisa dibilang kayak Bable itu kalau kalau masuk ke tahap recording atau ya misalnya udah kayak post pro-nya gitu, dia sebenarnya punya pengamatan yang cukup dalam ya untuk apa mantulin apa yang mau sama musisinya gitu nggak sih? Ya benar juga sih. Dia ada kedalaman tertentu gitulah kalau kulihat dari Bable untuk menangani menangani apa ya, entah bisa disebut permintaan gitu atau menangkap sound musik dari suatu band gitu mungkin. Nah tadi sebenarnya kita udah kayak nyentuh dikit gitu soal pengalaman rekaman, pengalaman recording gitu kayak mungkin kita bisa kayak bahas lebih lanjut gitu yang mungkin nih menurut kalian ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. tapi menurut kalian apa sih yang jadi hal baru gitu di Corridor of Chaos buat Cloudburst sendiri ya? Dan tapi ada nggak sih misalnya hal-hal yang terus kayak juga nggak pengen kalian pertahankan tapi kok masih nongol juga ya di Corridor of Chaos gitu? gimana ada cerita nggak soal itu? Oh bagus tuh pertanyaannya. Mungkin tadi apa yang pertama dulu soal yang terakhir dulu, yang hal yang udah pengen dibuang tapi tetap ada gitu kan di Corridor of Chaos itu. Kan sebenarnya kami ini kan memimpikan bisa bikin materi atau apa namanya ya bikin lagu lah, bikin materi, bikin album gitu, kami leluasa gitu loh. Leluasa tuh maksudnya bebas lah, maksudnya kalau mau bikin lagu siang hari ya bisa, mau bikin malam hari bisa gitu. Tapi yang terjadi tuh kan maksudnya kemarin ada pandemi gitu, terus kemudian apa namanya, saya juga pindah ke luar kota gitu, terus buka yang sebelumnya di Cilacap gitu, terus akhirnya bisa pindah ke Jogja, malah ada pandemi terus. Jadi kayak kami tuh selalu pengen kalau bikin lagu itu bareng-bareng berempat gitu. Tapi kalau misal mau diteliti lagi penggarapan EP ini kan awal itu kan saya sama Yogi gitu, buka waktu itu masih di Cilacap. Terus habis itu begitu buka itu ke Jogja, saya pindah ke Salatiga gitu. Jadi kayak selalu tidak menemukan bareng-bareng gitu. Jadi kalau yang pengen dibuang tuh ya sebenarnya ke apa ya, individuan gitu, kayak jarak, pengen ya semua hal itu bareng. Gimana? Jarak sebenarnya ya jadi tantangan juga terusan ya. Oh jarak gitu loh, jarak gitu sih. Tapi kalau yang pertama tadi, hal yang apa ya, hal baru ya? Yang menurut kalian jadi, waduh ini nih segernya Corridor of Chaos gitu. Hal baru itu adalah kami akhirnya beli drum digital. Weh, ucapkan selamat dulu buat Cloudburst, drum digitalnya baru. Drum digital abal-abal. 300.000. Wow, tapi... Jadi karena waktu itu, juga itu kerja di Cilacap, gitu kan, terus kami kan nggak punya drummer gitu. Terus kami itu, apa, dari kas itu ngeluarin buat beli itu drum pad, sebenarnya bukan drum digital ya, drum pad. Okay. Buat ya itulah, jadi paling nggak kalau bikin lagu itu ada suara drumnya gitu. Ya, itu benar-benar memprihatinkan. Gitu. jadi, Iya, gak susah juga ya kalau kalau drummer lagi jauh itu siapa itu lagi ada, gitu ya. Iya kan, misalnya bisa dibayangkan itu satu pakai gitar akustik, satu pakai gitar akustiknya aja itu senarnya udah putus, tinggal empat udah jadi bass bukan gitar, terus satunya pakai gitar elektrik. Rido waktu itu ngedrum pakai drum pad gitu, drumnya dia ngedrum di drum pad itu kayak main apa kok di real drum, kayak itu main real drum, tolong sponsor datang. Jadi itu hal baru, tapi karena apa ya, mungkin karena itu ada hal kayak gitu, ada apa ya, karena kepepet gitu kan, jadi ide itu muncul terus gitu waktu itu. Saya ingat tuh itu kalau nggak salah waktu puasa 2020 ya, pokoknya itu awal pandemi itu saya sama Yogi itu setiap hari itu ngejam bikin lagu, setiap hari ngejam bikin lagu gitu. Jadi karena kepepet itu tadi kan, drummernya itu kan sedang membantu Bu Susi di Cilacap waktu itu. Jadi ralat Om Ahok. Wah, ada ini ya, ada gurita kuasaan gitu yang mengontrol Pak drummer. Jadi ya, the power of kepepet ya, jadi ya power of kepepet beneran. Jadi kayak apa ya, kayak ada aja ide gitu loh, ada terus karena memang mau nggak mau, karena udah terlanjur beli drum, jadi biar balik modal itu harus jadi lagu gitu. Jadi gitu, hal barunya itu sih sebelumnya belum pernah ya namanya. Dan akhirnya tercipta 4 lagu dari drum elektrik. Keren. Itu ada beberapa lagu yang belum direkod juga sih. Asik. Masih ada simpan. Lalu setelah saya pindah Jogja ya itu, karena Okta langsung pindah Salatiga ya, kita bikin lagunya pertama dari Yogi bikin riff dulu, nanti ketemu di studio kayak gini, terus aku bikin riff, nanti ketemu di studio jadinya kayak gini, udah kayak gitu aja, simple, nggak ribet-ribet amat sih, tapi emang kedengarannya ribet juga sih jadinya. Iya, soalnya tetap harus spend time, energi gitu lagi kan, masing-masing yang belum tentu jadwalnya cocok gitu-gitu, dan belum lagi. Tapi asik sih prosesnya. Prosesnya asik sih, memprihatinkan tapi hasilnya maksimal. Ya itu biasanya mungkin kalau kita ngomongin orang puasa prihatin itu kan untuk menuju keberhasilan toh. Dan iya, aku juga tadi jadi melihat bahwa kayak ada kesan-kesan waktu itu, beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol sama istilahnya kolektif lain lah, apa komunitas lain gitu. Ngomongin soal hal ini juga sih, gimana ya termasuknya gara-gara pandemi ya, jarak abis itu jarak itu jadi sesuatu yang ya menghambat, tapi abis itu kayak muncul ide-ide menarik juga gitu gara-gara ada jarak, untuk istilahnya punya pemecahan masalah gitulah, tentang untuk mencahin masalah yang kemudian mewujudkan mimpi kolektif. Kalau di sini kasusnya mimpi kolektif bandnya gitu ya, tapi ngomong-ngomong soal jarak lagi gitu, dan tadi misalnya kita udah cukup apa banyak berkutat ngomongin soal musik gitu ya. Aku ada pertanyaan nih buat Mas Basis, Mas Rido. Mungkin bisa absen dulu nih. Halo, halo. Halo. Oke. Okay. Iya, kayak ngomongin jarak tadi ya. Aku melihat kalau kalau musik itu kan ada permasalahan jarak yang kemudian diatasi dengan beberapa hal teknologi itu tadi. Cuman kalau misalnya saat jamming atau pas perekaman itu ada kalian semua berkumpul gitu ya, ada tetap ada ujung-ujung pangkalnya ada suatu kesempatan di mana kalian ada di satu ruang gitu. Cuman abis itu kalau ngomongin visual nih ya, ngomongin artwork, aku juga merasa di situ kayak ada jarak tertentu juga kan, gimana ini suara-suara, ini tulisan-tulisan, ini cerita-cerita, ini apa hasil keringat bareng gitu, abis itu di-relay jadi sesuatu yang bisa dilihat pakai mata, ada warnanya, ada gambarnya segala macam gitu. Nah, aku pengen nanya sih sama Mas Rido nih, biasanya gitu atau misalnya khususnya di visualnya Corridor of Chaos sekarang ya, itu kamu proses ngebesut si visualnya Corridor of Chaos ini nih, gimana sih, apa kamu termasuknya kayak mendalami lirik-lirik dari Okta gitu, apakah ada termasuk hal itu juga kah? Dan misalnya kalau dilihat kan ada pagar penjara gitu ya, kalau aku lihat di visual Corridor of Chaos, di pagar penjara, ada anjing, ada visual apa aftermath gitu, habis sesuatu meledak gitu. Apakah itu juga itu yang kamu apa arti Corridor of Chaos itu juga itu buat kamu, atau sebenarnya ada yang lebih dari itu? Gimana Mas Rido? Sebenarnya kalau untuk visual sih pertama kali yang aku pikirin cuman ya kata chaos itu sendiri ya sebenarnya. Mm-hmm. Sebenarnya belum tektokan sama Okta juga sebenarnya untuk terkait liriknya juga. Sebenarnya cuman benar-benar yang apa gambar-gambar yang mewakilkan chaos itu sih. Jadi aku milih tiga itu, kayak yang atas itu kayak anjing ya, itu sebenarnya anjing rabies ya itu. Yang Oh iya, lebih khususnya gitu ya. Itu ya. Istilah kasarnya anjing gila ya, gitu ya. Jadi ya anjing gila gitu ya. Maksudnya itu juga rabies kan juga virus berbahaya gitu kan. Maksudnya ya bisa dibilang mematikan gitu. Itu kayak itu, terus ada misalnya kayak itu bisa dibilang pagar atau pagar kawat gitu ya. Itu kayak yang bisa dikatakan itu sih apa namanya, pengekangan, pembatasan gitu-gitu, terpenjara gitu-gitulah pokoknya. Terus ada apa itu yang bawah itu ya, ledakan bom gitu tuh ya. Nah itu ya, habis itu kan kacau balau gitu. Kacau balau. Meledak-ledak ya. Tapi tiga gambar itu kalau dijadikan okay, memang korelasi sih. Ini anjing rabies sudah gila dikurung akhirnya meledak. Kacau. Wah kacau. Tapi emang biasanya yang aku tahu nih, Mas Ridho ini emang sering berkutat di visual juga kan, di ya bisa dibilang kayak desain segala macam. Apakah referensimu juga selalu seperti itu, Mas? Atau ada biasanya referensi yang kamu rujuk tuh kayak apa sih? Mungkin khususnya untuk Corridor of Chaos ya. Kalau di luar tadi kita ngomongin lirik mungkin. Oh ya, kalau untuk konsepnya atau referensinya itu sebenarnya itu poster yang biasa banget sih. Apa referensi dari poster-poster yang biasa banget, yang black and white gitu-gitu, grayscale gitu-gitu. Cuman yang kali ini Corridor of Chaos ini aku bikin yang aku tuh bosen gitu, black and white gitu. Aku pengennya ada warna lain gitu. Jadi cuman kepikirannya hijau aja gitu. Jadi kayak yang tetap ya mirip-mirip black and white gitu. Cuman white-nya tuh hijau gitu aja. Sebenernya sesimpel itu aja sih. Karena bosen aja. Aku merasa ada yang tidak simpel juga di situ. Maksudnya kayak aku ingetnya kayak omongannya Okta di awal tadi sih. Ini kan jadi kekacauan yang distrukturkan juga gitu, ditata, ada estetikanya gitu dan segala itu. Habis itu kalau ceritanya dari Mas Rido kan habis itu ngomongnya aku nggak tahu, aku bosan misalnya kalau itu hitam putih. Maksudnya prosesnya gitu lagi mungkin kan ya, ada pemrosesan channeling dari rasa kebosanan itu tadi juga yang habis itu keluar menjadi kekacauan yang wah bentuknya terang gitu, warnanya hijau terang gitu kan soalnya kan. Tapi ada kesukaan tersendiri sama warna hijau. Iya, ya apa ya, itu warna ya pengen hijau aja sih. insting jadi ya, insting itu. Hijau stabil. Ya, hijau stabil banget itu kalau kita zaman SD belajar sejarah ini nyetabilo nih, disuruh gurunya nyetabilo nih, apalan gitu. Ya, ngomong-ngomong apalan, iya, jadi sesuatu yang mudah diingat juga mungkin sama yang ngelihat. Tapi balik sih itu, jadi kayak ketika ngomongin apa kekacauan itu lagi, tadi ngomongin ada yang keluar jadi visual, bentuknya kekacauannya seperti itu, terang, ada masing-masing apa representasinya pagar penjara, anjing, visual aftermath gitu. Dan aku kemudian melihatnya itu memantul lagi dari salah satu hal yang mungkin nggak tahu ya, mungkin untukku personal gitu. Untukku personal ini jadi salah satu kalau Mike Tyson gitu punya jurus uppercutnya gitu, ada nama jurusnya gitu misalnya ya, atau Muhammad Ali. Nah ini nih kayak kayak jurusnya, mungkin jurusnya Cloudburst nih, Mas Yuda, Mas Boge. Apa? Aku melihatmu tuh kayak iya btw teman-teman pendengar nih, sebenarnya jarak kita cuma satu pintu nih biar gampang tiap, koordinasi. Bentar kok, tiap saya ngomong pada ketawa ya. Wah, saya nggak ikut ketawa loh. Oh ini ketawa nih. Tapi apa ini? Iya iya. BTW Mas, itu pelar warna. Enggak. Ini BTW nih Mas Yuda. Aku tadi kayak itu kan, aku merasa ya, nih kalau apa? Cloudburst nih punya punya jurusnya, jurus kayak kayak Mike Tyson gitu, punya punya tinjuannya, punya nama jurusnya, dan aku melihatnya tuh yaitu digebuk-gebukanmu lo, ketukan, dentuman, kamu melempar-lempar, melambaikan tanganmu gitu. Di set drum gitu. Paling enggak buat aku tuh itu tuh kayak kayak jurus, kayak sesuatu yang mistis gitu kan ya, kalau kalau kita ngomongin jurus kan. Waduh. Ya enggak sih, ya enggak sih. Nah, tapi aku ya, terus ya, habis itu jadi penasaran sama si hal mistis itu, hal yang namanya jurus itu. Kamu tuh kalau lagi mukul-mukul drum gitu, lagi gebuk-gebuk drum tuh, yang berlalu di pikiranmu tuh apa tuh sebenarnya pas kamu gebuk-gebuk itu tuh, kamu mikir mikir apa gitu? Entah pas misalnya momennya bikin lagu atau misalnya pas ya pas live gitu, kamu lagi gebuk tuh yang ada di kepalamu apa, Kak Boge? Kak Yuda. Oh, pikiran saya hanya ingin menghancurkan aja itu. Wah. Wow. Enggak, itu lebay-lebay. Lebay-lebay, sorry. Kamu sorry. Suka kehancuran. Ya, ya, ya, terus. Jadi kalau emang ketukan drum dan sebagainya itu emang emang dari referensi sih sebenarnya tuh. Saya banyak sedang apa? Banyak dengerin band-band Chaotic juga. Jadi referensi ref, apa? Ketukan drum saya emang apa agak mungkin orang yang dengerin aneh ya, tapi bagi saya enggak sih. Emang biasanya tapi dibilang aneh yang saya. Oh ya, gimana gimana? Ya kayak kamu tadi kok kayaknya aneh gitu kan. Kadang mistis ada yang bilang, loh, beda oh, ini loh. Harusnya tempo 3. Harusnya ini paradiddle atau apa? Saya enggak tahu paradiddle kan kayak gitu kan. Super. Ada yang bilang, "Ah, ini kok bisa paradiddle? Harusnya paradiddle. Kamu bikin kayak gini kok bisa kayak gitu, harusnya 3 tempo 3/4. Kamu mainin kayak gini kok kayak gitu ah, bla bla bla kayak gitu kan, saya juga enggak tahu. Pokoknya intinya tuh yang mempengaruhi itu referensi aja sih sebenarnya. Sama mood mainnya itu aja. Mood ngaruh banget ya, dan itu kayak beda ya rasanya ya Mas ya. Yeah. Kalau kepas kamu enggak ngeband di Cloudburst gitu. Iya, yeah, beda. Kerasa bedanya gimana tuh maksudnya, kok di Cloudburst bisa se-wow? Mungkin kalau dibandingin ya, ngomong banding-bandingin sebrutal ini gitu. Rasanya itu apa sih Cloudburst itu, kok yang bikin beda gitu? Apa ya, ketukan sama itu agak sedikit berhitung lah, matematika. Wah. Oh. Ya gak matematika banget sih, intinya agak mengganjal dikit lah. Ada yang diusahakan mengganjal gitu berarti ya, sengaja mengganjal gitu ya? Iya, harus ada. Berarti balik mirip ini tadi sebenarnya. Ini kayak aku sambil mungkin kalau teman-teman juga merasa gitu ya yang lagi dengerin ya, aku kayak sambil menjahit hal itu tadi sih yang kayak diomongin di awal tadi, gimana di Cloudburst gitu misalnya khususnya kekacauan-kekacauan itu tadi di channeling dan jadi hal-hal yang kayak gini kan, misalnya tadi ada apa keganjilan yang disengaja, itu menurutku kayak salah satu channeling of chaos, itu satu room lagi gitu. Keganjilan itu kan mungkin mungkin bisa masuk ke kekacauan gitu juga kan. Terus tadi Mas Yuda juga sempat bahas agak matematika gitu. Nah, aku nggak tahu, tapi mungkin banyak yang penasaran, termasuk aku ya maksudnya. Terus aku nanya di sini gitu. Yeah. Kamu punya rahasia nggak sih punya? Kalau aku bilang power segede itu ya buat gebuk-gebuk set drum gitu. Apakah salah satu rahasinya si matematika itu tadi, atau kamu latihan tinju, atau kamu keperdukunan, atau ada apa gitu, ada rahasianya nggak sih sebenarnya, rahasianya apa sih? Jadi kalau masalah power sih, dulu aku 2010-an tuh terinfluence dari band namanya Katsik dulu. Dulu ada band dari Australia namanya Katsik, main di Borobudur, apa itu? Hotel Borobudur ya, waktu itu. Itu pertama kali aku lihat drummer yang sangat powerful, dan sangat berisik. Nah, mulai saat itu saya mulai terpikirkan untuk memainkan dengan tempo dan volume segitu sekian. Jadi awal mula saya bisa main power skill itu karena terinfluence dari itu drummernya Katsik itu. Sebenarnya termotivasi gitu ya jatuhnya, motivasinya kuat gitu habis habis lihat dia ya. Iya, habis iya, dan kebanyakan rata-rata band dulu band lokal pun jarang ada yang bisa power segitu dan termotivasi sih sama drumnya Katsik itu. Lalu berapa tahun kemudian ada Iron Lung main di sini itu di apa itu lupa aku tempatnya. Nah, itu men-trigger juga itu. Iya, kacau sih Iron Lung powernya. Sambil nyanyi lagi ya? Iya. Iya, sama nyanyi juga itu. Mungkin itu ya, kalau istilahnya mungkin kalau drummernya Iron Lung sendiri itu kayak dia pengen ngedrum sambil teriak-teriak gitu kan, saya sekalian. Iya. Benar sekali. Iya, iya, iya. Kacau-kacau. Balik ke kacauan lagi. Kekacauan yang diteruskan. Tapi iya sih. Tapi aku juga jadi ingat satu momen yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Waktu itu kaitannya sama Mas Yuda juga nih, Mas Ian nih. Tapi ini ngaitinnya sama satu temen lagi yang ada di Cloudburst, Mas Yogi. Mungkin bisa absen. Ini nih. Halo, halo Mas Yogi. Nah, iya tuh. Aku ingat di mana di ya yoi. Di satu momen itu tuh aku lihat dengan mata kepalaku sendiri saat itu Mas Yuda mengajak Mas Yogi masuk ke Cloudburst. Ini enggak apa-apa ya, boleh ya, diceritakan gitu ya pengalaman itu. Toh sekarang jadi personil ya gitu kan. Nah, terus yang habis itu aku jadi ingat-ingat juga kan. Cloudburst tuh kalau enggak salah kalau nanti dikoreksi mungkin ya sama teman-teman ya. Aku agak lupa. Tapi setahu aku kayak baru sekali mungkin ganti ada pergantian personil, terus waktu itu sempat Made dari Warmouth ya, sempat bantu juga ya, bantu isi gitar, dan sekarang ada Yogi nih berdasarkan momen tadi nih aku menyaksikannya waktu itu di suatu studio di Jogja. Nah, jadi mau nanya nih sama Yogi, ya kamu kok mau masuk Cloudburst terus sampai sekarang gitu? Kenapa sih? Apa sih yang bikin kamu mungkin waktu itu tuju dan wah jadi bertahan nih sampai sekarang gitu. Gimana, Yok? Itu awalnya pas kita main ya. Cuman ya. Waktu itu kita punya band tuh. Namanya apa ya? Oh, iya itu sebenarnya Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo. Terus itu ada aku, kamu, Yoga, ada Bogel sama Pau. Ya. Nah setelah main itu tiba-tiba ada Boge nih dateng nih nawarin, Jok kamu mau nggak jadi ini gitarisnya Cloudburst, lagi nyari nih soalnya. Awalnya aku mikir-mikir kan, karena lagunya belum saya kulik juga, mikirnya wah susah nih bakalan. Oke Ge, ntar aku kabarin lagi gitu. Aku oke aja sih dulu, hitung-hitung nyoba-nyoba juga ya, sampai sekarang sih akhirnya jadi gitu. Jadi jalan bawang ya sampai sekarang. Maksudnya kayak itu prosesnya instinktif juga kan kalau aku. Nyemplung gitu. Chaos lagi nih, nyemplung ya. Kesandung blung gitu. Chaos. Nyebur kayak apa? Nyebur udah basah, nyebur sekalian gitu lah ya jadi ceritanya. Tapi BTW sebenarnya ada enggak sih kamu momen-momen di mana mungkin harus kayak aku pengen tahu sih kayak cara kamu mungkin menyesuaikan diri gabung misalnya dari tadinya di main di energi nuklir ya, mungkin yang musiknya agak bisa dibilang mirip, ada hal-hal yang tadi itu misalnya ngomongin ketukan ganjil gitu-gitu, dan misalnya sekarang terus jadi ini agak personal, apa sekarang kita bareng di pillar C gitu terus apa namanya. Nah ini cara kamu biasanya, bukan biasanya ya, apa di Cloudburst sih maksudnya, di Cloudburst gitu, cara kamu gabungin diri sih abis ngomong setuju tuh gimana sih, ada kesulitannya gitu gak sih untuk kayak ya nangkep ritme sosialnya dulu nih, pertemanannya gitu, dan ritme kekaryaan ya, ritme kekaryaan kayak pas bikin lagu bareng gitu-gitu, cara-caramu gimana sih untuk kayak nangkep hal itu, dan ya gitu sekarang udah nyebur nih jadi Yogi apa bagian dari Cloudburst gitu. Itu sebenarnya dari teman-teman juga sih ngasih masukan begini begitu, tapi tetap ngelepasin aku sebagai ya mungkin band saya yang lama ya, Energi Nuklir itu mungkin masih kebawa di situ cara-caranya, terus musikalitasnya masih kebawa sampai sekarang. Teman-teman juga ngelepasin sih, ngebebasin, tapi juga tidak serta-merta dilepaskan itu. Ini Cloudburst tuh kayak gini, tapi styleku juga bisa masuk di situ. Jadi bareng-bareng sih, lebih ke penyesuaian. Itu mungkin ya. Berarti tadi kalau misalnya kita, aku sempat nanya di awal kayak apa yang nggak dipertahankan Cloudburst gitu di Corridor of Chaos. Ini prosesnya mungkin terjadi waktu kamu baru masuk gitu ya di Cloudburst ya. Jadi istilahnya tadi kayak ada hal-hal yang biasanya dimainkan gitu ketika entah pembuatan lagu, mungkin khususnya di pembuatan lagu ya di Energy Clear, tapi yang di Cloudburst nih kayaknya nggak masuk nih gitu ya. Itu kayak apa sih misalnya yang terus jadi nanya dapur nih. Misalnya hal-hal yang nggak masuk itu tadi tuh ada contohnya gitu nggak sih? Hal-hal yang nggak masuk ya. Ya itu balik lagi ke omongannya Boge sih tadi tuh. Yang misalnya saya punya riff, aku punya riff, si Boge juga punya riff, ntar disatuin bareng-bareng sih. Baik, bagusnya gimana gitu. Gitu. Oh, saya mungkin diulangi lagi man pertanyaannya man. Boleh. Jadi aku lebih tadi kayak menyimpulkan sih, sebenarnya menyimpulkan bahwa itu kan jadi hal-hal yang nggak dipertahankan gitu kan, satu momen yang tadi sempat kita bahas gitu, dan maksudnya terjadi sebelumnya di kamu ketika di Yogi gitu, ketika masuk ke Cloudburst gitu. Dan aku agak penasaran kemudian misalnya yang itu kan jadi masuk ke proses pembuatan kesepakatan gitulah, setelah ya mufakat gitu di suatu band gitu, ketika bikin lagu gitu misalnya, dan tadi misalnya khususnya di Yogi gitu, pertanyaanku lebih kayak ada hal-hal lain lagi nggak sih yang misalnya tadi kebiasaan. Nah, kebiasaan apa sih yang mungkin spesifiknya gitu kali ya, kalau ingat spesifiknya gitu yang tidak lagi misalnya dulu dirasakan, mungkin gini pertanyaanku jadinya, mungkin tadinya dirasakan di Energi Nuklir tapi misalnya tidak ditemukan di Cloudburst, tapi terus kemudian apakah itu kan mungkin bisa dibilang tadinya masalah ya. Nah, terus abis itu bisa dibilang masalah kan, dan mungkin setelah diproses abis itu jadi sesuatu yang bukan masalah gitu. Nah, balik ke pertanyaan tadi misalnya spesifiknya gitu, yang mungkin nggak dirasain, yang dirasakan di Energi Nuklir tapi nggak dirasain di Cloudburst, tapi sampai sekarang misalnya. Apa ya? Bentar. Oh iya. Yang nggak ditemuin di Energi Nuklir ya? Di Cloudburst. Atau sebaliknya, ulang-alik gitu misalnya. Perbedaannya ya? Dari musik jelas beda sih man. Kalau di Energi Nuklir tuh lebih ke aku, soalnya kan bertiga aja ya. Aku nulis lirik juga di situ di bandku yang lama itu Energi Nuklir. Sementara di sini lirik udah Okta. Pekerjaan musiknya lebih bareng-bareng sih. Jadi ada pembagian sendiri-sendiri sih. Oke. Ada gitu. Shifting posisi yang berbeda ya, shifting peran lah ya jadinya ya. Misalnya. Shifting peran gitu dan. Betul. Kemudian tetap menjadikan menariknya gitu, kemudian kalau kita ngomongin perkumpulan sebuah band itu kan, kalau ngomongin kolektif itu tadi kan salah satu upaya mempertahankannya itu juga sesuatu yang menantang gitu, dan maksudnya kemudian kalau ngomongin Yogi yang kemudian masuk diri ke Clubbers, bergabung terus jadi orang yang bertahan gitu di dalamnya juga gitu, itu menarik. Terus ngomong-ngomong tadi juga, tadi Yogi sempat nyebutin soal pembagian peran ya istilahnya ya. Ada yang riffing mungkin di bagian di redaksi instrumen gitu, dan ini ada yang bagian kepenulisan di redaksi kepenulisannya ya, di redaksi pembuatan lirik gitu, redaksi pembuatan lirik. Mas Okta. Nah, kemudian dari cerita-cerita barusan ini tadi, aku juga jadi penasaran, dan sebenarnya tadi sempat kita bahas ya di awal ya, malahan apa yang mungkin salah satu hal atau mungkin itu sudah banyak hal, beberapa hal gitulah yang ingin kamu ceritakan gitu kan di khususnya di Corridor of Chaos gitu, ada Rainbow, ada Never Rest Never Ends, ada Insane Corridor, Forsaken Samurai, Chaos Breaker gitu-gitu, ada beberapa hal itu gitu yang intinya di belakangnya dari kata-kata itu, ada di baliknya itu ada cerita-cerita sendiri gitu. Dan yang tadi kita tangkap bersama itu kan cerita soal apa, channeling kekacauan-kekacauan ini ke ruangan-ruangan masing-masing gitu namanya. Makanya namanya Corridor of Chaos. Corridor memiliki ruang-ruang itu yang bisa kita masukin kacauan-kacauan itu di salah satu ruang di situ. Nah, itu kayak cerita kan gitu kan. Aku kayak setiap, mungkin pengalamanku sebelumnya kayak ngebaca lirikmu di French Acrobat, di Crying of Broken Beauty gitu, kayak setiap baca lirikmu tuh aku ngerasa itu tadi kayak ngebaca cerita, ngebaca fiksi pendek gitu misalnya. Dan itu kayak apa rasanya ketika misalnya khususnya ya kayak di Corridor of Chaos sendiri gitu, aku mencoba membacanya dengan tak rapalkan gitu kan, tak baca pakai mulut gitu kan, nggak tak baca dalam hati gitu, itu kayak ada sense puitisnya gitu. Ada sense puitisnya, entah secara apa ya, secara rima atau secara ketika dibaca ya ngalir gitu aja, kayak mungkin referensinya kayak dengerin spoken word dari para apa ya, pembuat puisi di masa lalu gitu, kayak selos itu ketika ternyata dibacain jadi puisi. Tapi kamu setuju nggak sama keteranganku tadi, sama kesan-kesanku tadi, apakah emang gitu ada maksud itu, rasa pengen bikin cerita kayak si dalam kesan fiksi pendek itu tadi, atau ada vibe puitis itu tadi? Sepakat sih, karena mungkin sejarahnya saya kenapa bikin lirik kayak gitu tuh, karena pada awalnya ya apalah, ya jelas maksudnya, udah bukan rahasia, misal kami ini fansnya Convert gitu, jadi waktu itu sekitar tahun 2008-2009 itu saya pertama kali dengerkan Converse itu lagu The Saddest Day dari album Petitioning the Empty Sky itu. Terus saya ingat itu saya dengerin sama Buge itu, terus kayak kagum gitu. Tapi waktu itu kan belum pada siap untuk ngeband seperti itu gitu loh. Jadi kami cuma nyimpen aja, jadi rahasia kami aja waktu itu untuk soal lagu itu. Terus saya baca liriknya itu kan, Jacob Bayern itu kalau bikin lirik kan, apa ya, menurut saya itu kalau misal dia itu nggak di band hardcore gitu, dia udah dapat Pulitzer mungkin. Mungkin dia, apa ya, cara bikin liriknya itu lebih mirip dengan kayak Edgar Allan Poe gitu. Jadi yang lebih ke arah, apa ya, lebih ke arah puitis daripada band-band hardcore yang lain gitu pada saat itu ya. Jadi, saya tertarik aja dengan, kenapa, apa ya, waktu itu nggak pernah terpikirkan ada band hardcore atau band ekstrim metal atau apapun itu yang ternyata dibaca liriknya tuh seperti itu gitu loh. Dan saya menemukan kesamaan ke J.R. Hayes dari Pig Destroyer itu, dia juga bikin lirik seperti itu, apalagi album Prowler in the Yard tuh yang yang soal Jennifer itu, yang dari awal sampai akhir tuh tak baca itu, sampai sekarang saya nggak bosen itu, walaupun nggak dengerin lagunya, saya sering baca buklet album itu. Terus apa ya, rasanya emang di Jennifer tuh diceritain apa? Kalau di Prowler in the Yard tuh kan kurang lebih ya yang kemudian saya ambil beberapa idenya di Crying of Broken Beauty gitu. Jadi kayak misal di situ sebenarnya dia secara harfiah kan menggambarkan lebih ke arah mungkin kalau film kayak Guinapig gitu ya, Guinapig atau mungkin film-film B-movie yang apa namanya tentang slasher atau apa gitu. Tapi dia tuh menggambarkannya nggak harfiah gitu loh. Misal intinya misal aku ingin bunuh kamu gitu. Tapi dia ngambarinnya kayak semacam kamu ini apa ya? Misalkan di lagu Starbelly itu yang dia cerita dia bilang aku layaknya zombie yang apa merobek diriku dengan pecahan-pecahan mesin gitu. Jadi kayak apa ya? Menurutku itu belum pernah ditemui gitu loh sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi terus ada juga saya baca di mungkin kalau band lainnya ada Acid Bath itu salah satu Dax Riggs itu vokalisnya Dax Riggs itu menurut saya juga brilian juga itu karena nggak sebelumnya saya belum pernah baca lirik metal lirik hardcore atau lirik band-band underground itu yang sepuitis dia dan mungkin seromantis dia gitu dalam bikin lirik tapi dia masih dapat estetika kayak grotesk gitu kayak ini tuh indah ini tuh beautiful tapi ini kamu tuh indah tapi indah dari campuran darah sama sperma misalnya gitu jadi kayak dia tuh bisa menyuarakan hal keindahan tapi dengan hal yang tidak indah gitu loh jadi menurut saya itu sangat sangat apa ya sangat unik dan terus kemudian saya bacanya Robert Smith gitu di The Cure gitu jadi mereka itulah yang kemudian apa ya bikin saya itu kemudian bikin lirik seperti itu karena belum pernah saya itu nemu ya yang lirik-lirik sepuitis yang mereka bikin itu di band-band yang lain jadi kalau tadi disebut fiksi pendek ya memang iya gitu orang kalau Robert Smith bikin lagu itu kan The Cure itu mungkin setengah lagu interlude setengah lagunya baru ada vokalnya itu jadi dia lebih ke arah storytelling gitu jadi kayak mungkin kalau di metal kayak King Diamond atau Mercyful Fate gitu yang mereka storytelling gitu jadi lebih ke arah itu sih kalau saya jadi ya kalau disebut fiksi pendek ya oke lah fiksi pendek gitu bisa dibilang fiksi pendek juga mungkin menarik sih kayak tadi aku dengerin misalnya lihat aku menghancurkan merobek-robek perutku sendiri dengan berbagai peralatan yang ada di ruangan ini aku kayaknya juga pernah membaca lirik dengan vibe semacam itu tapi aku lupa lagu London Band-nya siapa maksudnya itu menarik sebenarnya kalau dibaca dengan cara lain itu kan kayak apresiasi terhadap tubuh gitu kan kayak iya gak sih kayak ada satu apresiasi terhadap tubuh maksudnya jadi ngomongin kekerasan juga apa ya istilahnya itu tapi ada kesan awalnya mungkin kesan awalnya adalah kekerasan tapi kayak itu kalau dilihat saling silang gitu cara ngelihatnya mungkin salah satu artikulasinya apresiasi ketubuhan itu tadi rasanya ketika dibaca mungkin dicerna gitu udah jadi hal yang beda ya yang dimaksud dengan hal yang puitis itu tadi cuman kemudian aku jadi penasaran dengan misalnya hal-hal kayak yang tadi itu ya beberapa referensi itu tadi atau kemudian yang kamu kamu gunakan sebagai referensi dan kamu proses di dirimu dan kemudian keluar gitu di Cloudburst gitu ini sebenarnya tapi kamu memikirkan nggak sih ketika membuat hal-hal itu menuliskan hal-hal itu ini untuk siapa sih kamu bikin puisi-puisi ini atau fiksi-fiksi pendek ini karena otomatis bakal ketemu ketika menulis tidak pasti ada ekspektasi ini akan dibaca orang lah akan dibaca oleh orang akan dicerna oleh orang nah apakah ada pikiran itu ini pas lagi nulis ini buat ini untuk siapa sih hal-hal ini dibuat agak curhat dikit ya jadi waktu itu Cloudburst dibentuk itu kan 2011 itu kan pas banget gitu maksudnya pas banget dengan kondisi personal saya ya jadi kalau Boke tadi ngomong apa dia itu bikin apa band nggak ada yang berhasil gitu baru di Cloudburst ini bisa jalan gitu. Kalau saya juga mungkin kurang lebih sama tapi waktu itu kan saya sedang merestart hidup gitu merestart hidup bajik ya kasarnya itu kayak misal waktu itu kan saya kan studi gagal waktu pertama itu kan. Terus kemudian di kuliah saya yang pertama saya gagal gitu. Terus kemudian waktu itu ada perubahan pola pikir juga. Waktu itu waktu itu kan saya dulu soal-soalan serius vegan ya, 2006 okay. sampai 2011 gitu. Jadi kayak lumayan lama. Jadi kayak misal ada perubahan benar-benar banyak hal yang berubah waktu itu gitu. Jadi terutama soal mungkin soal belief saya gitu, soal kepercayaan saya juga berubah pada saat itu gitu. Jadi waktu saya bikin Colorblast itu saya menggambarkan kayak phoenix gitu loh. Jadi hal yang ada misalnya burung-burung phoenix itu kan dia apa rise from the ashes gitu. Jadi misal dia mati kemudian jadi debu, dari debu itu kemudian muncul phoenix yang baru gitu. Jadi waktu itu saya mikirnya seperti itu sih. Jadi misal di lagu Colorblast yang Dead itu kan di apa track tadi track di line terakhir itu kan I hope I'm already dead. I hope I'm already dead when you find this note itu. Moga-moga aku tuh udah mati waktu kamu baca lirik ini gitu. Jadi waktu itu kan saya merasa mati itu bukan mati secara fisik gitu, tapi kayak aku udah hidupku yang dulu udah enggak ada itu, kayak ini udah yang baru gitu, udah rise from the ashes kayak phoenix tadi gitu. Jadi ya kalau misalnya tadi itu buat apa atau mungkin bikin lirik untuk siapa ya, itu menggambarkan kondisi saya pada saat itu gitu. Kalau mungkin Corridor of Chaos ini saya cuma meneruskan tema aja, mungkin meneruskan tema yang sudah dibentuk dari awal kesadaran itu ya. Ya dari kesadaran itu, jadi kayak ya intinya kurang lebih kalau sekarang saya lirik, saya mau ngomong kalau hidup bahagia itu nggak ada gitu, adanya hidup kurang sengsara banget sama sengsara aja mungkin, jadi itu sih. Jadi kayak makanya ya kalau dibaca di Eternal, mungkin kalau di album kedua itu ada Eternal Gunfight, Eternal Gunfight, Not Fair gitu-gitu, jadi di bagian jadi, akhirnya ya yang saya nyampel Vince McMahon itu dari WWF itu, yang dia waktu promo atau interview dia bilang life is not fair, itu yang saya ulang-ulang kemudian sampai fade out. Jadi lebih ke situ sih waktu kalau sekarang temanya Colorblast lebih meneruskan tema itu. Jadi yang saya percaya sekarang seperti itu gitu. Jadi ya kalau buat siapa ya buat saya sendiri, berarti kalau soal bikin lirik atau bikin puisi tadi gitu, ya untuk kayak mungkin not to self aja gitu, kayak jangan lupa kamu ini punya pikiran kayak gini gitu, kamu punya kepercayaan kayak gini gitu, kayak gitu sih. Itu cukup merinding sih aku mendengarnya, maksudnya ya apa ada maksudnya kemudian ada cerita sedalam itu dan apa, aku sempat menduga-duga gitu sih dan aku rasa ini dugaanku terus terjawab juga gitu, dan karena aku merasa kayak melihat di beberapa lirik Colorblast itu kan banyak digunakan kayak sudut pandang orang pertama gitu di beberapa lagu lah. Mungkin cukup banyak lagu yang aku ingat ya untuk menggunakan sudut pandang orang pertama gitu. Jadi kayak ini ya Mas Okta ya, kayak sebenarnya lirik-lirik ini juga kayak jurnal personal ya, kayak diary gak sih? Note to self itu tadi. Ya benar. Dan iya, ngomong-ngomong soal soal lirik juga gitu yang sifatnya itu tadi ya ulang-alik ya. Ketika dilemparkan keluar tentu aja bakal bisa nyangkut ke orang gitu kan. Kesadaran-kesadaran personal itu tadi misalnya, dan kemudian ini juga jadi hal yang aku pikirkan gitu. Soal di bagian pas ngomongin soal ini ya, mungkin dapurnya lagi, ngomongin dapur lirik gitu lagi. Yang aku lihat kebanyakan memang misalnya di kayak kasarnya di title credit gitu aja penulisan lirik ada di Okta gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih cerita yang istilahnya selain Okta ini tadi, sosok Okta ini dalam redaksi kepenulisan lirik, dapur kepenulisan liriknya ada yang pernah ikut nggak sih dalam nulis lirik? entah dari teman di dalam crowd bersendiri atau mungkin ada yang menyumbang gitu, pernah nggak terjadi seperti itu? Dan ngomong-ngomong soal itu ya, ini premier ini ya, ini kayaknya di luar Colorblast belum ada yang tahu ini. Jadi album lagu Animal Instinct, lagu Animal Instinct itu saya tulis tribute to Boge. Wow. Jadi ceritain dong. Bener ibu, jangan ketawa nih, serius nih. Jadi waktu itu tuh saya kebetulan mungkin kalau istilahnya sedang mengalami writer's block ya. Jadi kayak sudah ada deal satu lagu gitu untuk dari Samstrong untuk bikin tour edition. Karena yang satunya ada Over Snapcase, Drain Me itu, kemudian masih ada slot satu lagu lagi. Saya kan juga bisa dibilang agak kehabisan ide waktu itu gitu. Terus waktu itu bukan di Cilacap gitu kan. Nah, terus saya menemukan inspirasi dari behavior Buge itu waktu di Cilacap, waktu dia dari Cilacap kemudian dia ke Jogja gitu-gitu. Maksudnya dia bolak-balik Cilacap Jogja kan enggak deket gitu. Maksudnya tapi dia rela gitu. Rela bolak-balik kemudian dia juga enggak punya capek gitu. Maksudnya sering gitu misal dari Cilacap nyampe Jogja langsung latihan lah atau langsung workshop itu langsung bikin lagu atau apa. Jadi kayak saya melihat kayak dia ini kayak bukan manusia gitu loh. Jadi waktu itu mistis kan? Saya mistis. Gimana? Kayak bukan manusia. Oh. Jadi saya ingat itu di Andeska, di Burjo Andeska itu. Saya curhat sama Yogi sama Rito. Terus terang aku bilang gini, terus terang aku belum bikin lirik untuk lagu ini gitu. Terus gimana kira-kira? Terus kemudian kalau nggak salah itu kami ada itulah kayak Boge kapan bisa ke Jogja bla bla bla gitu. Terus aku lihat, wah ini kok kayak nganu, maksudnya kok dia rela gitu loh. Maksudnya untuk nggak istirahat tapi demi band atau apa itu. Ini kan kayak binatang gitu. Tinggal aku binatang itu nggak punya perasaan gitu. Jadi kayak akhirnya saya bikin animal insting itu gitu. Jadi kayak ini insting hewan gitu, nah, insting hewani gitu soal. Jadi waktu saya kalau nggak salah kan waktu kalau dengerin animal insting kan ada spoken words yang saya terakhir itu yang pas habis sampel habis itu jaya itu saya spoken words itu apa ceritain soal apa ya anjing tanpa tuan gitu. Kalau misal kemarin beli kaosnya Cowboys yang long sleeve itu kan ditulis di sleeve-nya itu liriknya itu. Jadi itu ya itu kalau tadi ditanya apakah ada di luar apa inspirasi dari luar itu ya itu animal instinct itu. Ternyata di sekitar sendiri maksudnya personil terdekat sendiri. Iya. Dari situ. Dan iya aku mikirnya sih ini tadi apa kayak seolah gitu kan ada keterpisahan gitu ya. Oke, ada redaksi apa? Ada redaksi visual, ada redaksi instrumen, ada redaksi lirik gitu kan ya. Kesannya kan kepisah-pisah gitu. Terus aku kan jadi mikir berarti emang udah berbagi perannya semacam ini gitu kayak berbagi kerja gitu kan. Berbagi tempat kerja. Cuman sebenarnya hal-hal pertemanannya ini tadi mungkin ya perasaan berteman di dalam band ini kayak kamu bilang, aku lupa tadi yang bilang Okta atau Yuda yang kayak udah kalau ada yang cabut lagi bubar aja deh gitu. Itu kan kayak udah kuat aku lihat hubungannya gitu yang dan itu yang jadi apa ya meskipun kepisah dapur-dapurnya itu tapi ya rasa itu kan yang bikin kayak ada telepati gitu. Tring, ada telepati yang ya itu secara nggak langsung jadi saling mempengaruhi. Setuju nggak? Aku terlalu puitis nggak ini? Iya sih, maksudnya soalnya kalau soal itu kami selain di luar band juga nongkrong bareng gitu. Maksudnya keperluan kami nggak cuma keperluan Rido sebagai bassist atau saya vokalis sebagai drummer, terus Yogi gitar. Jadi kok ya nggak usah ngeband pun kami udah bareng gitu loh. Jadi ya itu sih, jadi kayak ya memang sehari-hari juga bareng ngopi terus. Ngudut-ngudut. Iya. Ngudut-ngudut gitu lah. Iya, dan bisa dibilang penting ya nongkrong itu. Berarti ya nongkrong itu sangat sakral. Penting gitu, itu. Buat. Biar nggak jadi binatang kayak tadi tuh. Yo. Si anjing nih. Emang si anjing. Ini ada pergulatan nih. Ngomong-ngomong, soalnya penggemar ini banget ya, penggemar WWE juga kayaknya beberapa ya, atau semua nih. Adi udah nyebut Vince McMahon gitu kan jadi reference. Terus Okta pakai kaos 360 ya. Kalau Stone Cold tuh 316 Austin 316. Yo. Nah, iya. Bersambung ke rasa penasaranku yang lain nih, misalnya apa? Tadi kayak kita sempat bahas ya Mas Okta ya, kayak buat siapa sih puisi-puisi ini nih dibikin gitu, dikeluarkan gitu, diceritakan gitu. Cuman mungkin nih pertanyaanku jadi lebih buat ke semua sih. Menurut kalian masing-masing gitu. Kalau buat kalian masing-masing gitu misalnya, musik Cloudburst ini nih kalian pas bikin mungkin secara rasa personal ya, emang Cloudburst bareng, cuman pasti rasa-rasa personal aku rasa, aku pikir pasti ada pemikiran yang berbeda-beda lah, masing-masing kayak punya agensinya, punya tujuan gitu. Kalau bagi masing-masing tuh sebenarnya musik Cloudburst ini kalian tujuin buat siapa sih? Dan apakah kayak umpan balik, istilahnya feedback gitu ya, dari pendengar itu hal yang kalian apa penasaran juga, hal yang ingin kalian tahu juga gitu. Bisa mulai dari siapa nih? Dari Justiawan Yuda. Oke. Yang habis diomongin ya. Bisa diulang? Oke. Untuk siapa musiknya? Oh, iya. Musiknya untuk siapa? Sebenarnya untuk nggak ada personal sih untuk secara musik, lebih universal aja sih. Universal musik studio. Enggak sih, maksudnya kita emang bikin musik emang nothing tulus ya, didengerin ya, syukur enggak ya syukur, ya kayak gitu aja sih. Tapi ingin membawakan suatu musik yang berbeda, gitu aja sih. Walaupun udah banyak band-band seperti Cloudburst yang ada, tapi kita ingin membawakan musik yang sedikit berbeda, gitu aja sih. Jadi tetap rasanya dari Yuda, dari Rido, dari Okta ya, tetap beda rasanya ya kalau yang misalnya kemarin kalian udah. Gitu. Oke. Kalau Rido mungkin kamu pas bikin musik bareng Cloudburst ini kepikiran nggak sih, ini sebenarnya ini aku bikin buat orang-orang ini gitu misalnya? Ya sebenarnya ya kita kan bisa dibilang ketemu udah lama ya, maksudnya bisa dibilang tahun 2011 ya ketemu 2011 ya. Ngeband tuh ya kayak hobi aja sih, dari dulu ngeband, masing-masing punya band gitu, terus nggak jadi, satunya lagi nggak jadi, itu kan dipertemukan gitu. Sebenarnya untuk meluapkan aja sih ngeband itu, kalau aku pribadi ya. Dari ya masing-masing kan punya kerjaan gini, jadi ngeband itu hobi sih. Kalau untuk siapanya ya kayak Mas Yuda tadi sih, ya untuk penikmat musik hardcore aja sih, kalau didengerin ya kita seneng-seneng aja, kalau nggak ada ya udah gitu. Jadi cuman hobi aja sebenarnya, tidak lebih gitu sih. Udah kayak rasanya pas kumpul nongkrong bikin musiknya jadi kayak udah puas gitu kali ya, udah layer gitu ya, ada kelegaan di situ. Kalau kamu Gi? Kalau aku ngerasanya ya kita keluarnya kayak gini gitu loh. Apanya ini keluar nih? Apanya nih? Musiknya keluarnya kayak gini sih. Buat siapa? Jadi kalau buat siapanya ya yang suka aja, yang dengerin, yang cocok sama musik ini sih. Sebebas gitu itu aja. Ya jadinya ya. Kalau kamu suka ya dengerin. Sebebas gitu. Itu. Kalau kamu Op? Kalau aku mau ngutip secara musik nih jadinya ya, nggak ngomongin puisinya doang. Gimana? Waktu dia bikin Altar of Madness itu kan dia bilang dia itu pengen bikin musik yang orang yang bikin band lain minder gitu. Maksudnya dia bilang I want to create the music that when people look at look at us at stage, they run and hide gitu. Gitu. Jadi kayak ya kalau saya sih untuk siapa gitu ya, untuk orang yang apa ya? Provoking gitu jadi istilahnya. Hmm. Gimana? Provoking, ada unsur provokingnya gitu. Provoking. Jadi kayak jadi kalau yang kayak bikin musik agar orang itu nggak bikin musik gitu loh. Jadi kayak biar orang itu kayak udahlah, nggak bakal ada lagi, nggak bakal bisa aku tuh apa bikin musik sama mereka gitu. Jadi kayak apa ya? Ya waktu itu si Asertot kan mention East Coast West Coast tension gitu di hip hop gitu. Jadi dia bilang waktu ditampa itu dia pengen apa bikin musik yang bikin orang lain itu berhenti ngeband gitu. Jadi kayak ya udahlah, ini kami nih apa Morbid Angel inilah yang band paling bagus tuh, kalian yang lain nggak usah ngeband gitu. Jadi itu tapi harfiahnya, maksudnya kalau secara segi apa ya, konstruktivisnya itu mungkin apa ya, pengen bikin musik paling bagus menurut kami sih. Jadi kayak ya versi Clovers ini yang apa versi kami menerjemahkan musik versi Clovers ini yang seperti ini gitu. Jadi dan kalau sampai dirilis kan berarti memang sudah melalui berbagai macam filter dan akhirnya sepakat bahwa musik ini pantas dan jadi representasi Clovers itu. Jadi ya gitu sih kalau saya kayak gitu. Jadi kayak ada unsur ini bisa jadi the end of music gitu, tapi dalam artian lain juga kalau ngomongin musik yang nggak bisa dibikin orang lain gitu, kayak ngomongannya si Yuda tadi juga kan, ya mau ada berapa kolektif musik atau band lain gitu yang mainin musik kayak gini gitu, apa namanya ya, tetap rasanya ada di rasa kepuasannya ini tadi, rasa apa ya? Ya kalau salah satu unsurnya misalnya ngomongin jurus aparkatnya boge gitu. Ini tadi ya yang bisa cuma Clovers gitu misalnya. Ujungnya nanti mungkin kan bisa dibilang kayak kita lihat ini sebagai proses juga kan, ada satu album keluar kemudian mini album keluar, proses ini juga kan. Ada cerita yang muncul satu-satu gitu. Dan kita belum lihat ujungnya gimana gitu. Yang kemudian aku juga jadi satu hal yang pernah diomongin ke aku sih pas aku ngobrol sama gak tahu kalau sekarang pemikirannya berbeda ya. Waktu aku ngobrol sama misalnya Ruli dari Senyawa dari Zoo itu gitu, terus kayak kalau dia kayak salah satu tujuannya misalnya kayak aku pengen coba bikin musik satu-satu pelan-pelan melalui beberapa bandku, tapi ujungnya aku misalnya pengen mengalahkan idolaku gitu, kemudian gitu istilahnya gitu. Bahkan tahapannya sampai dari misalnya ya sebut aja dari peer maksudnya peer pendengar, peer sesama band, sampai ke itu yang mungkin di apa ya, bisa dibilang kayak di atasnya si idolanya itu tadi kan, yang lama-lama kemudian jadi setara gitu. Jadi bilang gitu juga kali ya, ada nanti mungkin ujungnya kayak gitu. Rasanya feel-nya gitu di konteks feel. Nah, iya. Ini aku kemudian ada tadi karena kita cukup banyak gitu kayak ngomongin. Aku merasa ada rasa-rasa blik juga ya dari beberapa pembicaraan kita yang dimulai dengan ngomongin kekacauan. Terus ada cerita, lemparan beberapa cerita pengalaman personal gitu dari masing-masing. Dan mengingat pengalaman personal gitu, ini juga pertanyaan personal sih mungkin. Dan itu aku sangat senang tadi kayak terpantik dari hal yang diceritain Okta itu tadi misalnya. Salah satu hal yang diceritain pas kita ngomongin lirik gitu. Dan kita kan sebelumnya sama Clovers pernah ngobrol di salah satu zin. Waktu itu di yang kayak aku bilang di awal tadi, di kondisi wawancara juga kita ngomongin soal serial killer, ngomongin soal pembunuh berantai, terus pengidolaan terhadap mereka, pengidolaan terhadap kekerasan yang secara sistemik dibentuk gitu ya sama media gitu. Dan bagaimana waktu itu Okta juga nyebutin kalau kamu ngerasa manusia itu sebenarnya hampir semua manusia itu lack of empathy ya. Maksudnya apa, aku menurutkan atau menyambungkan ulang alik obrolan waktu itu tuh masih ada rasa blik gitu di situ. Dan kayak tadi kamu sempat ngomong apa, menungso urip ki nek raseng soro gimana? Mungkin bisa diulang biar mungkin lebih tepat. Urip ki nek raseng ya, soro. Ya hidup itu sedikit sengsara, sengsara banget, sengsara aja. Ya. Oh iya. Sedikit sengsara banget sama sengsara aja gitu ya. Nah, atau ya. Mungkin sebenarnya ini enggak hanya di Okta, kalau teman-teman Mas Rido, Mas Yuda, Mas Yogi mau jawab juga gitu. Dari hal itu tadi tuh pernah ngebayangin gak sih, tapi kita bakal kayak akhirnya sembuh. Kalau itu tadi bisa dibilang hal yang menyakitkan gitu ya. Kita akhirnya sembuh, kita menemukan kelegaan, keluasaan gitu. Akhirnya, jadi pokoknya kayak apakah kalian tuh pernah bayangin kita bakal sembuh gitu dari semua hal ini. Dan kalau emang pernah bayangin hal itu tuh gimana bayanganmu caranya? Caranya ketika sembuh dari sengsara maksudnya. Ya mungkin salah satunya jadinya itu ya, dari rasa sakit-sakit itu. Pernah kebayangin nggak tapi kayak kalau gini nih kita bisa nggak gini kalau lagi, saya sengsara itu, lagi. Kan, gimana? Atau ini selamanya kita kayak gini? Kalau menurut saya itu kalau soal sengsara tadi caranya sembuh itu ya terima aja gitu loh. Terima aja kalau memang hidup ini isinya kesengsaraan gitu. Jadi misal gini kan, saya pernah baca tuh quote-nya Bob Marley itu, dia bilang dia ngomongin soal waktu itu konteksnya no woman no cry gitu. Jadi dia cerita soal bagaimanapun wanita itu akan menyakiti kita gitu. Dia bilang gitu. Kamu itu tinggal cari wanita yang menurutmu itu pantas untuk menyakiti kamu gitu. Jadi bilang seperti itu gitu. Jadi ya kasarnya kalau wanita itu tadi diganti ke konteksnya Colbert ya, hidup itu sengsara deh. Tapi carilah kehidupan yang menurutmu itu pantas menyengsarakanmu gitu. Ya itu sembuh lah. Kasarnya kayak misal menarik. Orang batuk gitu. Bukan batuk lah. Ya amit-amit misal HIV gitu. Orang kena AIDS gitu. Ya caranya sampai sekarang Mas katakanlah belum ada obatnya gitu. Tapi caranya dia sembuh ya dia tahu gitu loh. Oh, ya udahlah aku kena HIV, ya udah aku hidup sesuai dengan kesenanganku aja gitu, kenyamanku bagaimana, bahagiaku bagaimana. Menurutku sudah sembuh itu kalau kayak gitu tuh. Jadi kebayang enggak sembuh? Ya kurang lebih sebenarnya kalau kita tuh sudah realize itu, sudah sadar kalau hidup itu ya isinya tadi yang dibilang Boge sengsara banget. Oh, iya, kurang sengsara ya. Sama sengsara aja gitu. Ya udah sembuh lah. Berarti kita sudah paham gitu. Kita sudah aman lah. Tidak ada yang lebih buruk dari ini gitu kasarannya. Jadi ya kalau sadar kayak gitu ya niscaya sembuh. Menarik ya, tapi konsepnya jadi lebih seperti ke penerimaan gitu gak sih? Embracing the... Iya. Nggak tahu embrace atau accepting the pain itu tadi kan. Accepting the pain, terus kemudian memahami pain itu sendiri. Kayak reality check gitu juga kan jadinya. Ya, reality check. Reality check, kemudian memahamannya. Terus menariknya ada kata, aku pantas kayak gini. Aku pantas menerima kesengsaraan ini gitu. Kalau dibalik ke... Ya. Apa? Kalau dulu kan, kalau Genghis kan dulu pernah bilang gitu, waktu dia habis meluluh lantakan desa itu, dia bilang sama si kepala desanya, kamu itu dulu pasti pernah melakukan sesuatu dosa, sampai-sampai aku datang ke sini. Sampai-sampai aku ini meruntuhkan desa. Yang ngomong malah dia gitu ya. Dosa. Maksudnya kadang kalau dalam kepercayaan kan bala itu yang ngebawa dari atas kan, gitu, tapi kayak yang ini nih kamu pernah... salah. Oh, tapi aku jadi ingat satu hal. Nggak tahu ini masuknya mungkin ke bercandaan ya. Kalau ada bercandaan nih dulu. Kayak bercandaan satu orang ketemu orang lain di pinggir jalan gitu. Terus tahu-tahu si, anggap saja A dan B. Tahu-tahu si A ini mukul si B. Der, gitu. Nggak ada apa-apa dipukul gitu. Terus. Oh, oke, terjadi sedikit kesalahan. Bukan kesalahan, tidak ada kesalahan. Nah, ada sedikit glitch teknis. Nah, udah balik lagi nih, Cloudburst sama kita. Iya, ngomongin bercandaan itu tadi sih, ngomongin soal kayak Genghis Khan, kamu ini pernah salah gitu, pasti terus ketemu aku jadi tak bantai. Aku ingat bercandaan ini, satu orang ketemu orang lain di pinggir jalan A dan B gitu, si A tahu-tahu mukul si B, gak ada apa-apa, tahu-tahu si B jatuh gitu, terus nanya salahku apa A, kok bo antemi nanti tipe sampai jatuh, kamu pukulin aku sampai jatuh. Ya, terus si An jawabnya gini, ya salahmu ketemu aku. Iya enggak? Iya, ngomongan gali. Iya kan? Gocek gali ya, gocek gali. Abi. Wah, ya. Ah, memuaskan sekali ini. Obrolan malam ini bareng teman-teman Cloudburz, banyak banget ceritanya, kita saling berulang-alik. Dari pertanyaan ke pertanyaan, dari jawaban ke jawaban, dan mungkin dari teman-teman pendengar sekalian nih juga ada apa ya, mungkin dari tadi gemes nih kok nggak ditanyain sih ini, aku penasaran soal hal ini nih kok nggak ditanyain ya gitu, dan mungkin pengen ikut kita ngobrol di sini, mungkin bisa raise hand-nya, bisa angkat tangan di room ini, terus nanti akan aku angkat ke sini. Ini maklum ya, bahasanya masih amatir clubhouse banget. Apa akan aku angkat jadi speaker, silakan. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya, mau tadi ada pengen intervensi, teman cerita-ceritanya teman-teman tadi ada yang nggak setuju, mau diintervensi gitu, kepercayaannya gitu, bisa angkat tangan terus kita ngobrol bareng. Silakan. Coba, wi Herkristi Aryo wi coba. Yakin nih, aku angkat ya. Coba, siapa sih ini? Oh, Robert Yoga. Atau kita langsung nunjuk aja nih. Dimulai dari Robert, siapa? Robert. Robert ya, kita ajak ngobrol ya. Bentar ya, ini amatir banget, jadi masih nyari tombol ya gitu. Bentar, oke, kayaknya oke, akan aku lakukan dari sini. Bentar ya. Kita invite. Mudah-mudahan diterima invite kita sama Mas Robert. Wah. Woi. Halo, Bet. Ikut bisa ngobrol nih. Dulu. Oh, aku kepencet tepuk tangan kayak. Aku jadi nervous. Gimana Bet? Kamu ada yang mau disanggah nggak tadi? Nggak setuju gitu sama anak-anak klot bersendiri? Apaan nih? ini siapa sih? Aku nggak mencet. Dari kemana ada? Apa Bet? Gimana? Serius. Gimana Bet? Tadi kamu ada yang nggak setuju nggak Bet? Mau dikonfront nggak? Ini aja apa tentang kesengsaraan tadi. Oke. Saya ya setuju. Gue setuju. Setuju gimana Bet? Setuju. Apa sengsara itu tadi ada 3 level kalau kata Okta itu kan kayak apa level-levelnya neraka juga kan kayak gitu-gitu. Kalau di jujur saya belum dengar sih yang lagu yang baru ya. Maaf. Wah, ini malah menarik. Terus. Tapi kalau dikorelasikan sama previous apa lagu-lagunya atau aksi panggung dan lain-lainnya itu ya sesuai sama apa yang udah dibicarain sama masing keempat individu yang ada di Cloudburz sekarang itu. Sama Boge dan Okta lah. Mungkin berarti dari kayak sisi powernya mau siapa nih? Eh gimana? Mau juga mau jawab apa? Ya keren lah kalian. Cloudburst ada tanggapan? Tadi kan apa tadi dibilang apa tadi Robert bilang aksi panggung sama musik sama ya itu sih kembali ke tadi omongannya Yogi tadi sih itu keluar aja gitu. Jadi memang tidak pernah bermaksud apa ya, tidak pernah kalau untuk urusan aksi panggung ya memang tidak pernah bermaksud seperti itu loh, enggak tahu itu kayak sudah naluri aja natural dan naluri aja sih. Naluri. Jadi kayak misal apa ya, si Rido itu mungkin dia les gitu, les action apa-apa gitu, ya itu naturalnya dia emang gak gitu, emang orangnya kurang bisa mengapresiasi kehidupan gitu, jadi kayak orang gak niat hidup gitu. Jadi kalau kadang-kadang mannequin challenge gitu, kalau di diem aja gitu. Memang kayak gitu, jadi lebih jujur aja sih kalau soal tadi sih yang aksi panggung aja. Jadi tetap instinktif ya semuanya ya. Instinktif. Dan keluarannya di panggung jadi eksplosif. Oh eksplosif juga kayak ya itu isi kepalanya masing-masing tadi kan. Pas lagi di panggung sama pas bikin lagu. Gimana Bet? Maksudnya kayak kamu kan kayak tadi bilang apa belum bahkan belum kayak belum dengerin gitu. Ada sekali sih belum ini. Oh, belum mat gitulah ya. Belum in depth. Iya. Senang banget nih yang lagu baru ini baru dengar sekali aja kayaknya nih favoritku lah. Asik. Di kok enggak nih. Yogi juga nih kayaknya nih. Tapi spesif. Apa? Faktor Yogi juga nih kayaknya. Oh iya, iya. Iya. Setuju gak, Gi, ada faktor Yogi nih? Kita konfron-konfronan aja nih. Berarti jadi. Ya, kalau menurut Robert gitu ya. Begitulah. Oh, iya sih, mirip kayak tadi sih. Ya udah dilempar aja sesuai asumsi pendengar gitu. Keren, lanjutkan. Asik. Ya. Lanjut yang lain dong, masa gue. Yoi, ini baru mau mengincar lagi nih. Siapa lagi nih yang kita tunjuk nih, teman-teman enaknya? Bogel. Oh, Bogel. Mudah-mudahan gak kabur ya. Kita ajak Yoga Kristianto ke stage. Apakah beliau mau? Kita hitung ya sampai 10. Terus kita cari mangsa lagi gitu. Mas Yoga, sudah saya invite. Mas Yoga, atau mungkin lagi di Sambi kayaknya ya. Kita sambil turu ya. Wah, bisa jadi kan bisa sambil tiduran toh ininya dengerinnya. Ada saran lagi teman-teman Clubbers, kita mengincar siapa? Oh, ini ada Mas Patu nih. Mas siapa? Mas Patu dari KL Atomic Dead. Nama username-nya? Matias Patuson. Oh. Boleh kita ajak ya? Mas Patu. Patu ya, bener ya? Iya, Mas Patu. Oke, akan aku Mas Patu. Oke. Mas Patu sudah di-invite. Silakan diterima lalu bisa nyala mikrofonnya. Lagi di Sambi juga nggak ya? Coba tunggu bentar. Karena memang begitu kan keadaannya kalau istilahnya mendengarkan radio ya di Sambi. Ini aja dari tadi kita di Sambi anu jane. Oh, Anu aja. Wah, kalau nah, ini Mas Yoga Mas naik nih. Wadaw. Oh, Yoga, oke. Okay. Yoga wants to speak. Halo, Mas Yoga. Halo, Dan. Ya, lagi ngapain nih? Lagi di mana nih? Online dari mana, okay. Mas Yoga? Ini dari rumah aja, dan dari Kalasan ini, Dan. Oh, Kalasan aman ya, Kalasan ya? Iya, masih sumuk, belum hutan sini, Dan. Oh, iya ya. Kering ya, kering, kering. Iya, kering sekali. Aku mau gojekan tapi katanya terlalu kasar yeah. buat forum, jadi ya ntar aja lah kalau nongkrong. Ya, nih. Terus Mas Yoga nih, apa ada yang ini nggak hal yang ingin ditanyakan mungkin, atau tadi sebenarnya apa ada jawaban yang memantikmu untuk membuat, yaitu tadi membuat pertanyaan. Nggak anu sih mas, gitu. Apa kayak pengen apa mau... yang diomongin di Cloudburst? Anu aja apa kak Mas Yogi. Mas Yogi. Oh, Mas Yogi. Halo. Dari halo. Mas Yogi, dari Mas Yoga. Anu mas, mau tanya kalau rutinnya ya, buat Cloudburst itu gimana mas? Rutin gitarnya kayak misalnya susunan efeknya kayak gitu-gitu. Wah ini... Kayaknya kamu udah tahu. Belum mas, belum. Gak apa-apa kan, biar maksudnya biar teman-teman lain siapa tahu. Oh ya benar-benar. Penasaran bener. Juga kayak gitu. Routing, routing apanya nih? Routing anu mas, routing misalnya efeknya pakai apa kayak gitu, terus masuk ke. Oh iya. Yes. Efeknya nah, tuh. Anu mas, sedut mas, sama ini mas. Sama oh, iya, mas. Sama apa namanya kali ini gitu mas. Kan Mas Yogi kan punya dua band tuh. Nah, untuk membedakan karakteristik sound gitar Mas Yogi itu seperti apa di dua band yang Mas Yogi ada ya. Di situ. Nah, seperti itu aja Mas. Moga Mas. Ya, ini aja sih Mas. Ya, routingnya jelas beda Mas. Enggak beda jauh sih aslinya. Kalau di Cloudburst tuh cuman ketambahan distorsi aja sih. Sama, oh iya kebetulan kemarin dapat apa ya? Dukungan ya, dukungan moral dari dari Made ya, Made Deadly Weapon. Oh. Jadi dia bikin satu efek sendiri gitu. Namanya apa? Namanya Deep Noise. Deep Noise Audio. Oh, iya. Ya. Itu kami pakai itu juga. Buat booster. Yang lainnya ya paling ini sih distorsi, delay, tuner. Udah, itu aja sih. Nggak banyak, Mas. Nggak tuh, Mas. Kalau amplinya itu masuk ke mana? Ke return apa lewat depan apa gimana, Mas? Misalnya, kalau untuk yang ini, kalau untuk yang apa rilisan Cloudburst yang paling baru ini. Di return, Mas. Soalnya kan masuk pakai... di center. Oh, iya. Masuk di center. Soalnya pakai preamp juga. Send return lah. Oh iya ya, oke mas. Kalau saya cuma nanya itu aja sih mas. Ini kumawan mas. Ini kumawan. Oke. Aturun gak mas? Aturun mas. Sama-sama. Iya, aturun mas. Sehat-sehat ya mas. Ya ini menarik tadi, jadi ada sedikit sekilas klinik gitar dari dari Mas Yogi. Untuk Mas Yoga dan semuanya mungkin teman-teman yang penasaran gitu ya dengan setup teknisnya yang mungkin tadi ngomongin bentuk suara ya Cloudburst gitu. Ini BTW ada Bable ya? Oh iya. Kita ini po, kita diangkat. Ajak ke atas panggung ya. Bable. Sudah di-invite, silakan Bable ikut yuk. Kita ngobrol santai. Halo, Bable. Halo. Halo, Bang. Selamat malam dari Noise. Agak noise, Bable. Oh, noise coming ya. Itu preset. Mungkin earphone-nya, Mas Bable, earphone-nya kabelnya nggak kenceng, Bo. Kabelnya, Bable. Nah, udah hilang. Halo, Mas Bable. Si. Oh, siap. Iki headset-e bosok. Malu mencet nemu neng studio. Wah. Wah, Yoga juga mau gabung nih. Oke. Mas Gaplek mau ikut nongkrong nih rupanya. Mas Gaplek sudah saya invite ya. Halo, halo. Halo. Nah, sudah lagi. Halo, Play. Oi. Selamat malam dari Sewon United. Terus apa ini? Aku ngapain? Oh ya, anu, oh ya, sorry ya, belum dimoderasi tadi. Lupa malah kasihkan invite-invite. Gimana, Bli? Kamu tadi jadi bisa bergabung dari awal? Kamu online dari mana? Dari awal setelah baru gabung, bisa gabung setengah sembilan tadi setelah setengah jam berusaha. Wah, wow, lumayan. Dan akhirnya pakai nomor lain. Oh, alah, ya beberapa emang trouble gitu sih. Clubhouse masih banyak bug-nya lah istilahnya. Apa, Ble? Oh iya, tadi tadi lumayan dapat banyak kan, Ble? Tadi misalnya apa? Cerita, ada juga cerita. Aku nggak tahu apakah itu di jam-jam ketika kamu udah masuk atau belum. Pas kita ngomongin kamu. Enggak tahu kayaknya enggak ada deh. Ya, Pak, yang paling menarik kan tadi ya, nongkrong itu perlu biar enggak jadi binatang ya. Iya, iya. Nongkrong itu perlu biar enggak jadi binatang. Dan berarti satu ekor binatang bergabung ya berarti. Jadi kebun binatang. Hati-hati semua ini. Urip kok mau kerja. Aku sambil ngomong ke Mas Yoga ya. Sorry ya Mas Yoga, ini sudah tak invite on stage tapi notifnya entah sudah masuk ke kamu atau belum, tak coba lagi ya. BTW balik ke Bable nih tadi nih. Gimana Bable soal nongkrong ya? Apakah nongkrong nongkrong online seperti ini di Clubhouse menurutmu juga sudah menjauhkan kita dari itu tadi? Kebinatangan. Kebinatangan. Enggak ya, kayaknya Clubhouse ini pertama kali aku regis di sini dan tadi sempat lihat-lihat banyak room. Oi. Dan lain-lain, kayaknya sangat wow, sangat apa ya, sangat serius gitu ini ininya, platformnya. Iya, iya, betul sih. Iya, isinya, iya. Jadi merasa Kira seperti ini. Halo, Plek. Merasa seperti Mas orang. Mas Plek, jadi orang gimana? Merasa menjadi orang yang apa ya? Wah, kayak kurang ilmu. Karena yang muncul-muncul pasti di eventnya masterclass gitu ya, Plek? Iya, gitu-gitu. Tak lihat tadi di explore-nya. Jadi minder ai. Oh iya. Tapi yo, kalau ngomongin tadi kita sempat ngomongin Bable nih tadi, obrol-obrolan apa soal, dan intinya kalau enggak paling enggak dari penyimpulanku tadi sih bahwa ya itu kalau sama Bable recording ya sambil nongkrong itu tadi kan meninggalkan kebinatangan dan jadi apa istilahnya ada sesuatu yang mendalam ada antara istilahnya perekam gitu sama bandnya sendiri. Tes. Ketika membentuk suara. Halo Mas Gaple, suara udah masuk, aman. Oke. Okay. Yoi, apa rekaman jadi lebih menyatu gitu. Apakah itu, nah ini mengonfirmasi ke Bable, tadi kan kita baru menyimpulkan sendiri. Apakah itu metode yang selalu kamu ini, Bro? Ya lebih kurang begitu. Terutama mungkin pas Corridor of Chaos ya. Pas apa? Pas di Corridor of Chaos ini. Iya. Ya Corridor of Chaos kan bukan pertama kali kan aku sama anak-anak ini gitu. Pertama kali ya jelas zaman demo dulu. Oh, malah demo ya? Iya. Oh iya, benar-benar. Sudah sejak demo yang split sama Warmort itu. Gitu. Satu-satunya yang tidak ku garap kan memang album Crying itu ya. Aku garap lagi setelah itu yang subtitle sama yang sekarang. Aku ya aku ya kayak yang kamu tahu, aku tipe sound engineer yang menolak iya-iya aja. Karena aku juga punya gambaran gimana mereka harus berbunyi gitu loh, berdasarkan lagunya gitu. Bukan karena mentang-mentang metalik hardcore terus PA gitu. Ya enggak sih, aku mencoba melihat lagunya, moodnya, apa ya, kebutuhan emosional lagu itu gimana supaya muncul di secara sonik gitu. Oh iya iya iya iya. Jadi coba dirasa-rasain juga gitu loh. Ya akhirnya jadi fans gitu. Dan itu tadi ya, kebutuhan emosional tuh ngomonginnya nggak cuma di teknis toh, jadinya kayak ya ya hubungan emosional sendiri ya mungkin antara antara band dengan ininya juga ya. Ya itu rekamnya. Ya kurang tahu dari mereka ya, itu otomatis lah ya kalau menurutku. Gitu. Kalau kalau hubungan kerjanya apa ya nih, bahasanya mungkin bahasa gampangnya asik gitu ya, mungkin semua bisa tiktokannya lebih menyenangkan juga. Maksudnya aku menyukai proses rekaman yang dimana semua bisa, buat aku proses rekaman adalah ruang diskusi gitu, sama seperti kamu di buku dan di mana-mana gitu loh. Nah itu loh. Jadi itu tak adalah tempat berdiskusi, bukan bukan orang datang ke aku terus kayak mau, aku bukan kayak tukang pijet gitu loh, ngerti nggak? Iya iya. Datang butuh jasa pijet gitu, nggak se nggak se simpel itu. Paling tidak itu disclaimer dari aku. Nggak gitu, nggak sapu jagat juga ya. Iya iya gitu. Jadi apa ya, itu ruang diskusi gitu. Makanya tergantung si band ya yang datang ke tempatku, apakah dia memang mau mau apa melakukan itu gitu loh, melakukan melakukan habit itu gitu. Kadang ada band yang tidak mau begitu toh. Iya iya. Enggak bisa tutup mata gitu. Tapi Cloudburst salah satu band yang mau berdiskusi gitu loh. Di dalam proses kreatifnya gitu, terutama di produk audio yang gitu, soal lirik, soal itu tadi lah, emosional konten atau apa gitu, sehingga aku juga punya gambaran mungkin ya bagaimana mereka harus berbunyi gitu. Ya, kira-kira gitu. Iya ya. Dan ngomongin soal apa tadi, hubungan antara band, relasi band dengan perekamnya, khususnya misalnya Papi dan Cloudburst, terus ya hubungan emosionalnya juga, apa kalau kalau apa yang gimana itu ngaruh diskusi, itu ngaruh banget diskusi diskusi dengan antara band dengan apa ya, komunikasi lah dua arah antara band dengan perekamnya. Dan ngomong-ngomong soal hal itu, di sini juga ada kawan kita, Mas Gaplek. Mas Yoga nih. Mas Yoga yang setahuku juga mempunyai, mungkin nanti Mas Yoga jadi bisa cerita juga apa punya pengalaman interaksi dengan Gaplek dalam konteks pembentukan suara itu, pembentukan suara di band-nya ya. Halo Mas Yoga. Malam. Hai. Online dari mana nih? Suara jelas ya Mas? Jelas, jelas banget, aman. Jelas, aman. Halo, halo. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang jelas bakal dilontarkan ke teman-teman Cloudburst ya. Yang menurut saya, apalagi di tengah situasi seperti ini gitu. Kebetulan tadi saya mengikuti dari awal. Dan sebelumnya saya juga sempat dengar semua materinya ada di Watchtower, Rainbow dan segala macam. Ya sekali lagi bentuk apresiasi untuk teman-teman Bursting Cloud. Yang menurut saya, kalau bahas masalah lirik dulu, bicara soal Mas Okta gimana cara menafsirkan gejala-gejala yang ada di sekeliling dia itu, seolah-olah mungkin Mas Hilman juga paham juga kayak semacam metodenya tuh hampir sama kayak seperti mungkin kita bisa ambil contoh kayak diksinya Taufik Ismail seperti itu kan. Mungkin itu yang mungkin jadi bahan pertimbangan buat si Cloudburst ini. Nah, pertanyaan saya adalah dari tadi yang dibahaskan soal manifestasi chaos dalam musiknya, ya kan? Satu itu poin pertama. Yang poin kedua kan jelas sekarang musik harus lebih inklusif lagi, harus bisa merangkul lebih banyak orang, karena apakah teman-teman mau rugi kan jelas enggak. Di era seperti ini makin banyak lagi para personil member, sorry maaf, personil band itu bukan kolektor, bahkan mereka masih enggan untuk membeli rilisan fisik dengan berbagai macam alasan. Poin ketiga itu. Nah, poin keempat adalah gimana cara teman-teman Cloudburst ini menerjemahkan kekacauan yang sudah capek-capek dibuat ke para penggemarnya, ke fansnya, ke diehardnya, agar mereka mau beli dengan background mungkin teman-teman Cloudburst itu tidak semuanya menjadi seorang kolektor. Ini sebenarnya kegelisahan yang mungkin tidak hanya yang menjamur di Yogyakarta juga ya Mas Hilman, tapi ya, bisa ya, ke arah barat gitu lah ya. Seperti itulah. Semacam ironi ya, Black. Ya. Bahkan ya itu sudah ya menjadi sih isu di media arus utama gitu loh. Makanya saya pengen tahu dari tadi soalnya yang disebut adalah arusnya itu semacam ini bisa didengarkan di berbagai macam digital platform. Okay. Dan segala ya kan seperti itu. Saya ingin coba mendengar gimana sih kalau ini kembali ke wujud aslinya gitu, rilisan fisik, gimana teman-teman dari Cloudburst itu bisa merangkul lebih banyak orang untuk membeli rilisan fisik. Apalagi menurut saya sekali lagi materinya itu bukan abal-abal kan. Karena saya juga contoh lah Mas Hilman, saya baca Tornado, saya punya rilisan fisiknya semua. Saya baca number, saya baca dan segala macam. Saya seneng apa diksi apa yang dimainkan oleh Mas Okta, tidak terlalu ribet. Makanya saya tadi sempat mention Taufik Ismail gitu. Kayak gitulah. Mungkin pertanyaannya jelas ya, gimana merangkul teman-teman yang lain buat membeli rilisan fisik. Menurut saya soalnya momentum yang tepat di tengah pagebluk seperti ini gitu loh. Iya. Sesimpel itu sih. Tapi dengan background saya tadi gitu loh. Silahkan dijawab. Oke, mungkin kalau yang pertama tadi kan bagaimana cara menerjemahkan kekacauan tadi ya. Mungkin maksudnya dengan situasi seperti ini itu. Dan bagaimana kasarannya tentu poinnya orang-orang tetap beli rilisan fisik gitu dengan apa namanya dengan menjamurnya streaming service, listening platform gitu kan. Jadi ini kan untuk Cradle of Chaos juga akan dirilis oleh Samsung versi kaset gitu. Jadi versi kaset, tapi untuk pre-ordernya belum dibuka, itu mungkin awal November itu, awal mungkin tanggal 1 apa tanggal 2 itu baru mulai dibuka. Jadi kalau saya pribadi ya mungkin karena saya juga beli rilisan fisik dan lumayan mengkoleksi, walaupun disebut kolektor juga bukan gitu. Jadi tetap akan ada sih menurut saya soal apa rilisan fisik itu, karena menurut saya rilisan fisik itu sama pentingnya kayak live performance gitu. Jadi sebuah band itu harus bisa di, bukan harus ya, maksudnya ada beberapa band juga yang enggak itu ya, yang nggak main live gitu, maksudnya tetap harus ada aspek real gitu loh, aspek langsung, walaupun mungkin kalau nggak live mungkin bisa ada aspek live di tempat lain gitu. Jadi tetap harus ada sih menurut saya rilisan fisik. Dan kalau cara menanggulanginya ya, ini ngomongin apa, ngomongin teknis mungkin. Kalau ngomongin teknis mungkin sebelum diunggah ke streaming platform gitu harus harus rilisan fisik dulu diapresiasi gitu loh. Maksudnya pembeli-pembeli yang membeli rilisan fisik itu harus bisa mendengar lebih dulu daripada streaming service. Nah ini untuk kasusnya Rainbow kan, karena ini cuma single gitu, jadi untuk kasarannya kalau dulu kita beli beli apa, kita itu ngirim ngirim email ke record label, kita dapat sampler gitu. Nah ini mungkin samplernya, mungkin jadi samplernya buat Corridor of Chaos tuh ya Rainbow ini. Tapi untuk rilisan fisik ya besok pasti akan rilis juga rilisan fisik gitu, versi untuk kasusnya Samstrom mungkin versi kaset tuh. Jadi cara menanggulanginya ya mungkin kita lebih mengapresiasi orang-orang yang beli rilisan fisik dengan mereka diistimewakan gitu, diberi kesempatan mendengar lebih dulu gitu, atau mungkin untuk urusan rilisan fisik apa namanya, mereka itu kita lebih mengenal secara langsung gitu. Maksudnya kalau kita rilisan fisik itu kan kita tahu orang yang beli gitu, daripada kita dengerin yang Spotify kan kita nggak tahu siapa yang dengerin, atau mungkin apa namanya, kalau kita misalkan kita Spotify for artist itu cuma per region itu nggak ada, kita nggak tahu siapa yang dengerin, kita nggak tahu siapa namanya, siapa dia background-nya gimana gitu. Jadi lebih ke diapresiasi aja sih kalau menurut saya. Jadi mungkin gitu sih caranya kan tulisan apa orang agar lebih bisa ke tulisan fisik sih. Aku oke. Ya artinya teman-teman di sini akhirnya dari tadi yang mungkin apa longing for answer, maksudnya kayak menanti jawaban ini kapan ya mau dibeli rilisan fisiknya dan segala macam, akhirnya terjawab, nanti bakal dirilis Samstrong. Soalnya saya menunggu itu dari obrolan dari jam 8 kurang 17. Saya menunggu momentum itu mungkin karena tapi thank you lah Mas Okta. Ya itu sih. Sementara untuk pasar Southeast masih dari Samstrong, karena kemarin kami dealnya untuk waktu itu Semprong bilang untuk rilisan Southeast dia yang handle gitu. Tapi untuk United States sama Eropa kami sedang di balik layar lah kasarnya, sedang ada obrolan lah. Jadi mungkin tunggu info selanjutnya aja kalau untuk soal yang internasional mungkin. Gitu mungkin. Terima kasih wadahnya Mas Hilman. Wah, wadah bersama Mas Jafle ngobrol nongkrong bareng online baik. Cuman dia yang disampaikan Mas Jafle itu aku jadi ingat satu hal juga. Kemarin sempat ngobrol sama temen, dia main ke Jogja, Mas Ipul dari The Dancers, sempat nongkrong bentar. Terus ngomongin waktu itu sama dia ngomongin apa? Akses arsip pang-pangan gitulah antar negara gitu, misalnya pengalaman apa? Oh misalnya kita yang sering kayak mengakses, kalau itu mungkin konteksnya jadi spesifik ke pangpangan ya, sering akses dari blog atau misalnya dari Bandcamp gitu, apanya mengakses musik, pertukaran musiknya lah, bagi info dari negaraku ada band baru ini, dari negara dia ada band baru ini gitu, ada musik baru apa gitu istilahnya. Dan pas kita ngobrol-ngobrol nyari apa ya, kita mencari konklusi akan sesuatu, dan aku ingatnya ada kaitannya sama hal itu sih, bahwa kalau mungkin aku nggak tahu kalau di ranah lain ya upper ground gitu istilahnya, tapi waktu itu kayak konklusinya di ranah underground ya emang kayaknya itu juga hal yang dinamakan kefisikan itu tadi, terus korespondensi antara orang. Waktu itu dia jadi nyeritain pengalamannya kayak baca zin dari luar, terus nemu album-album apa, terus dia langsung bersurat langsung gitu, istilahnya waktu itu bersurat langsung ngobrol, intinya mungkin balik ke kayak omongannya Babli tadi juga sih, komunikasi nongkrong itu tadi, apa langsung ngobrol langsung ini itu tuh itu yang lebih kayak ngejaga dan menghadirkan rasa yang beneran gitu ya, rasa dan kekuatan untuk ini yang jadi kekuatan tersendiri sih untuk orang akhirnya punya motivasi untuk akses rilisan fisik itu tadi. Di lain hal ya waktu itu aku jadi ingat ya waktu itu kita ngomongin kenapa sekarang trade juga jarang gitu. Trade antara band gitu, misalnya aku punya ini, bandku dari Indonesia punya album nih, terus dia misalnya dari luar negeri band apa gitu, ngasih albumnya juga, terjadi bertukar gitu. Terus misalnya di situ yang diomongkan jadi ada hal lain ya, kayak misalnya tadi kita ngomongin alih-alih sekarang kan misalnya di Pagebluk juga kayak perpindahannya ke digital tuh benar-benar abis-abisan gitu kan. Kayak yang akhir-akhir ini mungkin muncul juga cara artikulasi jualan yang lain di NFT kayak gitu-gitu. Apa di sisi lain, tapi misalnya ada hal yang diomongkan adalah sisi pertukarannya tidak di nilai alat tukar yang biasanya uang kayak gitu-gitu. Waktu itu kita ngomongin kebiasaan trade sih konteksnya. Itu kalau dari apa pantulannya dari Mas Gaple dan Okta tadi ya yang mengingatkanku akan hal itu sih ketika ngomongin kefisikan gitu. Dan oke okay, ya, oke. Terima kasih tadi Mas Gaple diingatkan itu tadi satu hal yang kayak apa ya istilahnya bikin inilah ya, bikin siaran kayak di skripkan gitu terus aku ingat oh ya itu hal itu tadi belum muncul bagian itu. dan ya terima kasih jadi terjawab juga buat teman-teman semua yang misalnya penasaran soal fisik itu tadi. Ya Mas Gaple ada respon lagi. Mau merespon soal Watchtower sih sebenarnya. Oke. Okay. Mungkin yang ini bukan pertanyaan ya Mas Hilman dan Mas Okta, tapi lebih ke pernyataan. Mm-hmm. Sebenarnya bukan area saya buat menyatakan sesuatu karena di sini saya sebagai others in the room, quote in quote ya. Cuman others saja di sini orang lain. Dalam artian gini, saya mencoba mungkin yang bakal menjadi spesial di album di EP esok, di EP terbaru tuh kembali lagi ke manifestasi kaos. Saya seneng banget ngomongin manifestasi kaos ya. Kaos bukan baju. Manifestasi kaos di sini adalah di sini tuh dieksekusi. Dieksekusi dengan sangat baik dari tangan terbaik Bable. Yang itu tuh sangat dibuat bisa musik yang sangat chaotic seperti itu Mas Hilman. Tapi itu saya mendengarnya itu kayak seolah-olah kayak semacam apa ya, sejuk gitu loh, paham nggak? Yeah. kayak guliran ombak gitu loh, dynamic iya, ya kan? Cuman kayak semacam indah gitu loh Mas, gimana? Paham nggak Mas? Artinya, makanya itu sebenarnya jawaban yang itu tuh bener-bener apa ya? Mungkin musik yang dicari di masa untuk 2 tahun ke depan lah Mas. Masa pandemi lah. Jadi mungkin teman-teman, saya tadi coba ingetin kalau ada yang mencari fisiknya kan, wah akhirnya dijawab. Udah gitu aja sih Mas. Keren-keren tapi. Salut. Thank you. Iya, iya. Setuju banget sih sama Gaple. Susah soalnya membuat pasarnya itu ya. Gaple ya, membuat musik membuat musik yang chaotic, komposisinya, liriknya, kemudian apalagi distorsi ya Mas Hilman. Oke. Kemudian diolah sedemikian rupa. Bener sih. Ketika didengerin tuh kayak semacam ya kayak Mas Hilman dengerin Brian Eno aja gitu loh Mas. Yeah. Paham kan Mas? Jadi kayak semacam loh kok bisa kayak gini, seperti ini. Jadi kan pasti ada behind the gun-nya juga oke banget. Terus frekuensi itu penting banget penyesuaiannya sih. Iya. Dan frekuensi antara si sound engineer dengan frekuensi si antara pemainnya kan pasti perfection banget kan. Yeah, artinya kan memang udah saling melengkapi. Makanya bangga lah sebagai orang Jogja. Yoi. Iya. Yeah. Kayak... Thank you. Thank you. Yay. Thank you, Plek. Aku gak tau ngomong apa. Ayo Mas Gaple. Itu tadi mungkin ya frekuensi emosional masuknya jadi di listriknya. Istilahnya suara-suara ini tadi kan yang kayak Mas Gaple bilang distorsinya itu kan diolahnya kemudian di dalam listrik-listrik ini tadi kan. Hal-hal yang mungkin kaitannya sama ya, teknik, apa hal-hal teknis gitu dan matematis gitu ada kaitannya gitu cuman gimana itu mungkin dari nggak tahu ya mistis lagi nih frekuensi emosional tadi mystically ngebentuk itu dengan baik, membentuk sound itu keluar dengan baik gitu yang jadinya suatu yang indah. Gue kayaknya udah malam nih, Man. Oh iya juga ya. Aku tuh sampai karena suasana. Udah setengah 11. Suasananya nongkrong jadi lupa. Jadi keasikan kebiasaan kalau di keringan panjang gitu. Iya, wes. Nah, oh, mungkin nanti bisa kapan kita lanjut di ini ya. Di angkringan ya atau di warung dekat rumah Babli itu enak tuh. Apa? Santai deh loh, Man. Nasi udukan apa pecel lelenan waktu itu ya? Kita beli makan bareng. Iya, iya. Oke, BTW aku mau mungkin ini dulu deh sebagai penutup ya. Karena kita sudah malam juga dan nongkrong lama gitu. Aku pengen bilang lagi memberikan panggung lagi ke Cloudburst nih, maksudnya dalam artian ada nggak misalnya hal-hal yang tadi misalnya aku belum tanyain dan sebenarnya pengen kalian sampaikan nih di sini, mungkin sebagai penutup juga nih buat teman-teman yang masih bertahan juga ikut mendengarkan di sini akan dari Cloudburst. Oh, wow, penutup. Mungkin kalau penutup gini aja mungkin. Kalau ngeband tuh ngeband aja gitu loh. Maksudnya beberapa apa ya? Ngeband itu 100% gitu loh. Dalam artian main musik gitu atau apapun yang berkesenian atau apapun lah. Itu 100% dalam artian 100% tuh kita benar-benar, walaupun kasarannya gini, misalkan 4 orang Cloudburst ini kan semua punya pekerjaan gitu, maksudnya bukan kami ini bukan orang yang makan dari musik gitu, tapi bisa dibilang mungkin katakanlah kami booking latihan 2 jam seminggu gitu, ya kami 100% dalam 2 jam itu gitu, atau mungkin rekaman 5 jam satu shift di Watch Tower, ya kami 100% 5 jam rekaman di Watch Tower gitu, jadi intinya selama dalam sesi kita band-bandan itu kita bermain musik itu kita harus benar-benar 100% into it gitu loh. Kalau misal kan ada beberapa orang bermain musik itu ada yang buat dapat cewek lah gitu atau buat dapat inilah gitu. Ya oke lah itu maksudnya bukan hak saya untuk bilang itu salah atau benaran. Saya bukan polisi moral juga gitu. Cuman kalau untuk urusan ngeband itu, makanya tadi saya mention Azab Tot, dia bilang kami ini bikin musik agar orang lain itu nggak bikin musik, itu maksudnya kami 100% gitu loh. Kami benar-benar serius dalam menggarap kasus dia itu, Altar of Madness itu, kalau kami mungkin ya 2 album, 1 split, 1 demo, 1 EP ini 100% gitu. Jadi semoga yang 100% ini benar-benar terjemahkan 100% kepada orang lain juga gitu sih. Jadi jadi itu sih mungkin intinya kami bikin Corridor of Chaos itu serius gitu loh. Semoga aja orang lain juga melihat itu sebagai ini serius juga gitu loh. Bisa nangkep keseriusan itu ya. Dalam sefrekuensi dalam keseriusan gitu sih. Ya itu sih mungkin. Mantap ya. Saya aplaus dulu. Dan ya maksudnya setuju banget melakukan hal 100% dan di antara momen-momen yang kepepet gitu. Kepepet dalam artian waktu yang sempit gitu baru bisa ketemu 100% dan mungkin ketika itu jadi tidak ada yang disesalkan gitu di akhir dan ya harapannya itu tadi ya. Aku juga merasa ini sih kayak sambil berdoa juga lancar sampai hari H di pelepasan full albumnya gitu dan terima kasih. Semuanya keluar dengan baik dan mudah-mudahan tadi itu harapan respon penangkapan dari pendengar-pendengar itu bisa jadi juga dan itu jadi sesuatu yang kita bisa bisa jalan bareng terus-terusan buat sesuatu yang kita jadi selalu bertahan di situasi ini dan di kegiatan kita. Kegiatan kita ngeband-bandan. Oke, kayak yang aku bilang tadi, kita sudah ngobrol cukup lama ternyata. Dua jam. Dua jam setengah ke depan. entah karena kasihkan lupa diri dan maksudnya sambil memikirkan itu tadi ya, akses akses bersama untuk ngobrol lah supaya apa misalnya semua jadi ada ruang untuk berbicara dan mendengarkan dan didengarkan gitu-gitu. Oke, mungkin aku dan Cloudburst mungkin aku bisa sambil mewakili pamit. Aku dan Cloudburst mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang mungkin ikutan dari tadi bertahan sampai sekarang atau yang udah keluar juga. Makasih banyak udah mau join di room ini, mau dengerin, dan jangan lupa dengerin Rainbow. Nanti juga bakal ada rilisan fisiknya dari Sam Strong, ditungguin aja kabarnya, dan juga termasuk kalau mau previewnya di digital juga ditungguin nantinya. Gitu aja sih. Thank you semua teman-teman. Jadi Rainbow Talking Corridor untuk saat ini kita tutup. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you semua. Bye-bye.